Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi allafa baina qulubil mu'minina fa asbahu bi ni'matihi akhwana. Fasallallahu wa sallamahu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad المبعوث رحمة لنا وللعالمين وهو الرؤوف الرحيم وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا إنا على صلة الأرحام واجعلنا يا ربنا من المتحابين فيك. نعوذ بك يا ربنا من البغضاء والعداوة ونسألك يا ربنا حبك وحب حبيبك سيدنا محمد حب ما أحبه حبيبك سيدنا محمد. اللهم يا ربنا كما جمعتنا في هذه الليلة المباركة فاجمعنا يوم القيامة مع حبيبك سيدنا محمد وكما جمعت أجسادنا فاجمع قلوبنا في محبتك. ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد, فكم cintai يا كم muliakan hamba-hamba yang dipilih oleh Allah pada malam hari ini. Di antara hamba yang lalai, di antara hamba yang punya kesibukan, akan tapi Allah memilih kita untuk bisa berkumpul di tempat ini. Semoga ini adalah muqaddimah perkumpulan kita kelak di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pembacaan kitab Safinatun Najah, kitab kecil tapi gede faedahnya. Belajar fikih dari dasar. Setelah itu pesan-pesan kurikulum akhlak yang akan kami sampaikan setelah kitab Safinatun Najah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharain amin. Kita sampai kepada fasal. Wa ma'na la ilaha illallah. Kita sudah sampai kepada apa yang dikatakan oleh pengarah. Makna la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, itu bagaimana? Makna la ilaha illallah secara lafaz tidak ada Tuhan selain Allah. Akan tapi yang menjadi masalah adalah bukan ikrar tidak ada Tuhan selain Allah, yaitu di saat seseorang mengakui Allah sebagai Tuhan, akan tapi dia lebih tunduk kepada selain Allah. Pada zaman dahulu, sebelum datang Nabi Muhammad SAW, orang-orang kafir Quraisy mempercayai adanya Tuhan Allah. Dan mereka mengatakan Tuhannya hanya Allah. Akan tapi mereka telah membuat berhala-berhala dan disembah. Lihat, mereka mempercayai adanya Tuhan Allah tapi menyembah selain Allah. Bahkan mereka ada yang tidak mengatakan ini adalah Tuhan, akan tapi aku menyembah ini karena aku ingin mendekatkan diri kepada Allah. Ini berhala. Sehingga berhala itu diletakkan bukan di gunung-gunung, tidak. Mereka buat berhala itu adalah di samping Ka'bah. Lebih dari 300 berhala-berhala mengiringi Ka'bah, memutari, berada di kiri kanan Ka'bah. Mempercayai adanya Allah, akan tapi masih menyembah selain Allah. Karena apa? Mereka belum kenal Allah secara sesungguhnya dan tidak mengenal makna la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah adalah tidak ada Tuhan selain Allah, dibarengi dengan keyakinan bahwasanya la ma'buda bihaqqin fil wujud illallah, bahwasanya tidak ada sesuatu yang layak, yang benar, yang pantas untuk disembah. Disembah maknanya luas. Sujud adalah termasuk menyembah. Tapi sesembahan yang sesungguhnya hanya Allah. Dan jarak menyembah bisa dimaknai dengan pengabdian kalau itu adalah dalam bentuk perilaku selain daripada sujud. Selama ini orang menganggap menyembah adalah dengan bersujud saja, dan ia sujud adalah bentuk daripada menyembah. Menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dimaknai lebih luas lagi bahwasanya pengabdian. Ibadah yang dilakukan, termasuk sedekah yang dilakukan, apapun dari kebaikan yang dilakukan, hendaknya karena Allah. Maka inilah makna ikhlas. Mukhlisina lahuddin. Orang yang tulus dengan hatinya dalam melakukan kebaikan-kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, seorang hamba yang sadar bahwasanya Tuhannya hanya Allah dan yang layak disembah adalah Allah. Yang layak disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tidak akan mengabdikan dirinya kecuali untuk Allah. Bahkan di saat dirinya mengabdi kepada selain Allah, tentu karena Allah. Kita mengabdi orang tua kita, bisa saja pengabdian ini punya makna penghambaan kepada Allah kalau kita arahkan untuk Allah. Cuman yang namanya sujud tidak boleh kecuali untuk Allah. Sujud kecuali untuk Allah. Tidak ada sujud kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya haram kita sujud kepada siapapun. Haram sujud, haram rukuk. Karena rukuk adalah ibadah khusus yang hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang harus difahami juga bahwa di saat kita sujud kepada Ka'bah, bukan kita menyembah Ka'bah. Supaya orang tidak salah paham. Karena ada kadang kita membaca sebagian tulisan orang-orang di luar Islam, ini orang aneh katanya enggak mau nyembah berhala, tapi dia nyembah Ka'bah. Lah ini kan dia salah paham. Kita tidak menyembah Ka'bah, kita menyembah Allah. Lalu kenapa kita kok menghadapkan diri kita ke Ka'bah? Karena kita diperintahkan Allah menghadap. Jadi Ka'bah itu tempat menghadap. Sehingga kiblat tempat menghadap. Mustaqbilal kiblah, menghadap. Jadi menghadap kita ke sana agar kompak. Bukan karena kita itu menyembah Ka'bah, bukan. Salah. Jadi kita itu ini. Dan memang kalau ada orang pernah punya sesembahan selain Allah dari makhluk-makhluk Allah, apa itu berhala, pepohonan dan sebagainya, di saat melihat seorang muslim menghadap ke Ka'bah, menduga kalau itu adalah menyembah Ka'bah. Tidak. Kita tidak menyembah Ka'bah, tapi kita menyembah Allah. Lalu kita ngapain ngadep ke sana? Karena apa? Itu diperintahkan oleh Allah menghadap ke Ka'bah. Dulu Sayyidina Muhammad SAW pernah sholat menghadap ke Palestina. 16 bulan Nabi Muhammad menghadap ke Palestina, kemudian dikembalikan lagi kepada kiblat para nenek moyang Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim AS. Balik lagi, yaitu ke Ka'bah Musyarrafah. Dan kita tidak menyembah Ka'bah, tapi menghadap ke Ka'bah. Menghadap ke Ka'bah. Allah tidak di dalam Ka'bah. Jangan ada keyakinan yang semacam itu. Baik, jadi Ka'bah ini adalah bukan yang kita sembah, tapi kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang kafir telah salah. Kafir Quraisy membuat berhala-berhala disembah. Sujud kepada berhala. Maka sujud kepada manusia hukumnya haram jika dia meyakini itu layak disembah maka musyrik, keluar dari iman. Dan kejadian yang ada pada orang-orang kafir Quraisy adalah menyembah berhala untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan ini tidak berlaku untuk umat Islam yang ia menyembah kepada Allah lalu bertawassul membawa orang-orang soleh. Nah, ini sebagian orang Islam menuduh kalau orang bertawassul itu seperti orang-orang kafir Quraisy dulu menyembah Allah Subhanahu wa taala tapi dengan cara bertawassul, katanya tawassul syirik. Ini juga keyakinan yang salah. Kita bertawassul bukan menyembah. Dan mereka menyamakan kamu itu sama dengan orang-orang pada zaman waktu zaman dulu itu, waktu zaman kafir Quraisy. Waktu orang-orang kafir zaman itu, mereka itu kalau ditanya, kenapa kamu menyembah berhala? Tidak, aku menyembah berhala karena ingin mendekatkan diri kepada Allah. Lalu disamakan, orang tawassul membawa orang soleh, katanya apa? Sama dengan orang menyembah berhala. Ini disamakan. Sangat beda. Kita, kaum muslimin bertawassul ini, memohon kepada Allah, supaya tahu, memohon kepada Allah dengan membawa sesuatu yang dicintai oleh Allah. Apakah itu amal soleh? Amal soleh selain Allah. Sebab keyakinan kita, amal kita adalah makhluk ciptaan Allah. Seperti dirimu ciptaan Allah, memata maklum dan apa yang kau lakukan juga ciptaan Allah. Amal kita adalah ciptaan Allah. Di saat kita memohon kepada Allah membawa ciptaan Allah, kita tidak menyembah ciptaan Allah. Hadis Bukhari tentang tiga orang yang terperangkap dalam gua, tidak bisa keluar karena waktu masuk gua tiba-tiba ada batu menggelinding menutup pintu gua sehingga mereka tidak bisa keluar dari gua. Lalu mereka memohon kepada Allah dengan mengandalkan kebaikan yang pernah mereka lakukan yaitu amal baik. Masing-masing mengadukan kepada Allah, ya Allah aku dulu pernah punya amal baik, pernah berbuat baik kepada ibundaku, maka singkirkan batu itu. Tergeserlah batu. Yang dua juga menyebut kebaikannya. Yang satu adalah aku dulu hampir terjerumus dalam zina, kemudian aku tinggalkan ya Allah karenamu, maka geserlah batu. Bergeser batu itu. Yang ketiga pun demikian menyebut kebaikan yang pernah dilakukan oleh Allah, akhirnya batu itu disingkirkan. Maka ini para ulama mengatakan tawassul, memohon kepada Allah dengan membawa sesuatu yang dicintai oleh Allah, yaitu amal soleh. Amal soleh, amal soleh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Amal soleh engkau adalah ciptaan Allah. Amal soleh ciptaan Allah. Jadi membawa amal soleh, jadi nyembahnya kepada Allah, mengabdinya, memohonnya kepada Allah dengan membawa sesuatu yang dicintai oleh Allah. Begitu juga tawassul dengan orang soleh, memohonnya kepada Allah, membawa orang soleh. Ya Allah aku memohon kepadamu ya Allah, dan aku membawa dengan kemuliaan kekasihmu Nabi Muhammad, dengan kemuliaan para wali-wali Allah. Kita bertawassul memohon kepada Allah membawa orang-orang soleh. Enggak ada orang bertawassul, ya Allah kabulkan hajatku, ya Allah aku mohon kau kabul hajatku ya Allah dengan Fir'aun. Enggak ada. Abu Jahal enggak ada. Orang soleh karena kesolehannya. Makanya akhir zaman ini bukan akhir zaman, mulai dari abad ke-6 mulai muncul ada orang yang mensyirikkan orang bertawassul. Dan memang ada di antara kita yang salah menerjemahkan tawassul. Tawassul salah dalam mengartikan tawassul. Dan tawassul bukan istighatsah. Tawassul itu adalah memohonnya tetap kepada Allah lalu membawa sesuatu yang dicintai oleh Allah. Tawassul itu bukan menjadikan orang itu perantara, bukan. Tawassul bukan menjadikan manusia perantara menuju kepada Allah, tidak. Sebab yang dibahas ini adalah tawassul biddu'a. Doa bitawassul. Jadi tolong ini para asatid, ada tawassul ada dua, tawassul bidu'a dan doa bitawassul. Kalau tawassul bidu'a sangat jelas, tawassul bidu'a, saya minta kepada Anda untuk mendoakan kami, padahal saya bisa doa sendiri. Dan Nabi mengajari waktu Sayyidina Umar mau haji, Sayyidina Rasul berpesan kepada Sayyidina Umar, ya ukhayya asyrikni fi du'aik. Wahai Umar, jangan lupa doain aku. Nabi bisa berdoa sendiri, tapi Nabi minta kepada Sayyidina Umar untuk didoakan. Nah, ini adalah tawassul biddu'a. Kita minta kepada Allah tapi enggak langsung, tapi minta orang lain agar mendoakan kita. Ini juga boleh. Sangat boleh. Bahkan tanda ketawaduan, karena khusnudzon ini orang baik, ini orang salehah, ini orang saleh, lalu doakan saya. Enggak ada yang membantah, doa sendiri untuk Allah dekat dengan kamu kok. Enggak ada orang ngomong itu. Hanya orang sakit saja yang ngomong. Jadi kalau kita ada orang minta doa, wajar, biasa minta doa, minta doa. Doakan saya. Wajar. Padahal kita bisa minta doa sendiri. Ini adalah tawassul bidu'a. Al-lagi du'a bitawassul, memohon kepada Allah. Tapi di situ ada tawassulnya, membawa orang-orang dicintai Allah. Inilah yang kita bahas. Jadi memohonnya tetap kepada Allah. Memohonnya tetap kepada Allah, tapi membawa sesuatu yang dicintai oleh Allah. Apakah itu Nabi Muhammad? Seperti hadis riwayat Imam Muslim, Imam Bukhari, dalam bab salat istisqa, Sayyidina Umar bin Khattab, bertawassul Allahumma inna kunna natawassul ilaika binabiika. Ya Allah, aku bertawassul kepadamu dengan Nabi Fatskina. Kemudian kau beri kami siraman hujan. Tawassul, membawanya kepada Allah, membawa Nabi Muhammad. Dan selain Nabi Muhammad juga boleh lanjutan hadisnya. Wa inna natawassul ilaika bi'ammi nabika. Dan sekarang kami bertawassul kepadamu, ya Allah, memohon kepadamu. Dan aku bawa paman nabimu, selain Nabi Muhammad. Jadi Nabi, berarti boleh bertawassul kepada selain Nabi Muhammad SAW. Cuman bermasalahnya sebagian ahli tawassul itu, kalau ditanya tawassul itu apa, itu ngomongnya salah. Ya jadi loh perumpamaannya. Inilah perumpamaannya salah. Lalu kita kalau ketemu Pak Presiden kan susah, lewat anaknya atau istrinya. Nah, ini kan malah menjadikan, ini salah, tawassul bukan begitu. Itu kan tawassulnya manusia dengan manusia, bukan itu. Definisi tawassul itu ada. Tawassul adalah memohonnya kepada Allah, tapi membawa sesuatu yang dicintai oleh Allah. Amal soleh atau orang soleh. Jadi jangan sampai seperti sebagian ahli tawassul yang menerjemahkan tawassul dengan akal-akalannya sendiri, tidak belajar, lalu begitu ditanya, tawassul gimana sih? Loh, tawassul itu kan ya, yakinnya ini ya, lo anggap saja mau ketemu Pak apa Presiden atau Pak Bupati itu susah ya, lewat orang dekatnya deh. Itu tidak begitu. Dengan Allah tidak begitu. Kita bisa langsung kepada Allah dalam berdoa tadi. Tapi makna tawassul di doa ini bukan begitu. Aku menghadapnya kepada Allah, tapi aku membawa sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kebaikan-kebaikan, amal baik. Seperti yang disebutkan dalam hadis Bukhari tadi. Ini ada sebagian kesalahan dari sebagian asatidz kita, itu menerjemahkan tawassul itu tidak dengan ilmunya para ulama, dengan akal-akalnya sendiri, yaitu akhirnya menjadi senjata makan tuan. Seolah-olah tawassul ini adalah meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka jawab, "Wong kamu minta sendiri aja bisa, kenapa harus melalui orang? Apalagi orangnya sudah mati." Nah, ini menjadi masalah. Mati dan hidupnya seseorang, tetap kemuliaannya tidak akan pernah hilang. Maka kita, ya Allah, berikan kepadaku, ya Allah, hajat kami, ya Allah, kabulkan hajat kami, ya Allah, berkat kemuliaan si fulan, berkat pangkatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kita bahas secara khusus dalam bab tawassul, bukan di sini babnya. Kami hanya ingin menjelaskan tentang makna la ilaha illallah, mengabdi kepada Allah saja. Tidak ada yang pantas disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. La ma'budah bihaqqin fil wujud. Di semesta ini tidak ada yang layak untuk disembah kecuali Allah. Sesembahan selain Allah adalah salah. Yang menyembah matahari salah, yang menyembah bintang gemintang salah, yang menyembah pohon salah, yang menyembah nyirorok itu salah, yang menyembah macam-macam salah. Tidak ada dewa-dewi adalah dusta, itu palsu, itu bualan, khayalan dewa-dewi itu. Tidak ada dewa-dewi. Tidak ada dewa, tidak ada. Yang ada hanya Tuhan Allah yang Maha Tunggal, selesai. Wallahu a'lam bisawab. Ini adalah ringkas saja tentang syarah kitab Safinatun Najah. Kemudian setelah itu kita langsung saja kepada silsilah. Silsilah pembenahan akhlak kita kepada sesama kita. Kita sudah membahas bagaimana hubungan kita dengan orang tua kita. Dendanya ilmu yang sudah kita pernah dengar, kita jadikan ilmu yang harus kita amalkan. Bagaimana urusanmu dengan orang tuamu? Sudahkah engkau benah diri setelah engkau mendengar beberapa bulan yang lalu? Sudahkah engkau mencoba untuk menangis di pada ibundamu untuk memohon maaf? Sudahkah engkau ikrar akan kesalahanmu pada masa lalu kepada ayahandamu? Sudahkah engkau merubah tutur katamu menjadi lemah lembut kepada orang tuamu? Sudah kita lewati. Jangan sampai ilmu kita adalah seperti dongeng yang kita dengar saja, menarik, indah saat didengar, akan tetapi kita tidak pernah berusaha untuk mengamalkan ilmu tersebut. Itu seperti khimar yang menyunggi kitab di atas kepalanya. Kitabnya banyak tapi tidak berguna untuk dirinya. Ilmu yang tidak bermanfaat. Maka hendaknya ilmu kita harus ilmu yang manfaat. Yang kita dengar kita praktekkan, dan jadikanlah ilmu yang kita dengar dari siapapun adalah untuk diriku sendiri sebelum orang lain. Alangkah banyaknya orang yang belajar ilmu di saat mendapatkan ilmu yang kebayang orang lain, seolah-olah dia adalah bukan sebagai orang yang berhak mendapatkan ilmu tersebut. Bahkan ada orang yang diajak bicara Al-Quran, dia yang melihat orang lain, seolah-olah dia tidak pantas, dia bukan diajak bicara oleh Al-Quran. Kalau bicara halal haram yang kebayang orang lain, bicara tentang gunjing, orang lain yang kebayang menggunjing, seolah-olah dia tidak pernah menggunjingnya. Bicara dosa dan maksiat yang kebayang orang lain, dirinya seolah-olah sudah tidak bisa bermaksiat, na'udzubillah. Akan tapi ini kaidah bahwasanya setiap ilmu yang engkau dengar hendaknya engkau gunakan untuk dirimu sendiri. Jadikanlah engkau orang pertama yang hendaknya mendengar itu semuanya. Itulah ilmu yang manfaat. Kita hendaknya mendengar, yang kita dengar pertama kali adalah untuk diriku sendiri. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Kemudian bulan berikutnya kita juga membahas tentang bagaimana urusan anak-anak. Sudah kau daftarkan di mana anak-anakmu? Apakah sudah kau tarik dari sekolah yang menjerumuskan itu? Apakah nunggu anakmu masuk neraka kemudian kau akan digeret ke neraka jahanam bareng-bareng dengan anakmu? Kapan lagi? Apakah nunggu tiba-tiba malaikat Israel mencabutmu lalu engkau belum sempat mengarahkan anakmu dengan benar lalu anakmu menjadi bejat dan semua dosa anakmu akan dikirim kepadamu? Kapan kita akan berubah kalau tidak hari ini? Ada di mana anakmu? Kita sudah belajar pada bulan yang lalu bicara tentang anak-anak-anak. Anakmu adalah amanat dari Allah. Dan jadikan anakmu orang yang sukses di akhirat. Dan sebelumnya harus dijadikan anakmu sukses di dunia. Tapi jangan sampai anakmu dijadikan anak dunia saja. Tidak kau pikirkan urusan akhiratmu. Pandanglah mereka dengan kasih sayang. Dan pandanglah mereka dengan keinsafan dari hatimu sendiri. Jangan kau jadikan anakmu hanya seperti sapi perah, mesin uang untuk cari duit, biarpun setelah itu masuk neraka. Jadilah orang tua yang sadar sebagai orang tua yang katanya mencintai dengan cinta yang sesungguhnya. Ada di mana anakmu, wahai ibu? Ada di mana anakmu, wahai para bapak? Sampai kapan akan kau biarkan anakmu di tempat tersebut? Nunggu malaikat Israel datang lalu engkau akan dikagetkan dengan dosa-dosa anak-anakmu. Mumpung nyawa masih dikandung badan, mumpung asal ada kesempatan, ayo kita merubah cara mendidik anak-anak kita. Pilihkan sekolah yang benar dengan akidah yang diridai oleh Allah. Bertanyalah kepada guru-guru mulia untuk memberikan petunjuk di mana anakku harus sekolah. Yang mau jadi dokter, dokter yang soleh, jadi insinyur, insinyur yang ahli sujud, yang kenal Allah, sehingga mereka menjadi orang sukses di dunia dan sukses di akhirat. Yang jangan sampai ini hanya sekedar seperti dongeng saja, setelah itu tidak pernah peduli kita. Anakmu adalah amanat besar, yang salah mendidik anak akan terseret ke neraka jahanam. Selesai, ini urusan anak. Sekarang kita mengurus keluarga kita, saudara kita. Lanjutannya adalah urusan saudara. Alangkah banyaknya orang yang bapaknya sama, ibunya sama, akan tapi seolah-olah mereka menjadi musuh. Na'udzubillah. Harus kita benahi. Imam Bukhari meriwayatkan hadis daripada Jubair bin Mut'im. Imam Bukhari meriwayatkan satu hadis, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali persaudaraan dengan saudaranya, tidak tegur sapa, bermusuhan, masyaallah. Bahkan kadang orang yang semacam itu bukan orang yang secara lahir jelek. Mungkin dia seorang menghafal Al-Qur'an. Mungkin dia seorang ustaz. Mungkin dia seorang yang ahli zikir. Mungkin dia adalah seorang yang enggak pernah putus tahajudnya. Mungkin dia adalah seorang yang tidak pernah lepas puasanya. Justru godaannya orang ahli ibadah adalah memutus tali persaudaraan. Hei orang yang punya hafalan Al-Quran, godaanmu adalah engkau merendahkan orang lain sehingga ngomongmu suka nyelekit. Ini disebutkan oleh Imam Ghazali. Semoga penghafal Quran yang ada di sini adalah ahli surga semuanya. Yang alim, lihat, mentang-mentang kalau ngomong sama orang seenaknya, lihat saudaranya berbuat kemaksiatan langsung ditinggal lalu bermusuhan, gak tegur siapa. Saudaramu yang memutus tali persaudaraan tidak akan masuk surga. Bahkan innallaha yattali ala jami'i khalqi, Allah itu akan menampakkan dengan pengampunan kepada semua hambanya. Fayaghfiru li jami'i khalqihi, kemudian akan mengampuni hamba-hambanya, illa musyahin, kecuali orang yang punya permusuhan dengan saudaranya. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di saat Allah membagi-bagikan pengampunan seperti di malam nisfu Syaban, di Ramadan, ada saat-saat Allah mengampuni hamba-hambanya, akan tapi ternyata ada seruan, anziru hadaini, tunda untuk dua orang ini, hatta yastaliha, sampai damai Dua orang yang bermusuhan tidak akan mendapatkan pengampunan dari Allah, maka akibatnya adalah la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga. Dan membuat permusuhan adalah karena kebusukan jiwa, kebusukan hati, dan hidupnya capek. Maka dari itu ayo kita tengok hubungan kita dengan saudara-saudari kita. Kadang unik. Di masa kecil mereka, Masya Allah, di saat akal mereka belum sempurna, di masa kanak-kanak di bawah 5 tahun, atau di saat umur 6 tahun, 7 tahun. Terlihat kakak beradik berantem sesaat, setelah itu lihat makan bareng dan tertawa riang, canda riang. Oh, suasana indah, lihat berantemnya nangis sesaat, sore sudah gembira lagi, dan berantem gembira lagi. Anak-anak, suasana indah. Mereka belum punya akal. Belum pernah sekolah. Ini yang sekolah sarjana bahkan nyantri lama-lama tak tahu yang gak tukur sama dengan adiknya. Bermusuhan berhari-hari. Na'udzubillah. La yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalathin. Haram bagi seseorang dengan sengaja mendiam, tidak mau tegur sapa dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Bahkan kalau mati, mata mita tal jahiliyati, kalau mati, mati seperti matinya orang jahiliyah, seperti orang yang tidak punya iman. Urusan dengan saudara, tidak usah melihat orang lain, lihat dirimu sendiri. Orang lain punya urusan masing-masing. Ilmu adalah untuk aku, bukan untuk orang lain. Ayo kita sekarang melihat diriku sendiri. Bagaimana urusanmu dengan saudaramu? Bagaimana urusanmu dengan adik kakakmu? Oh, setan menggoda luar biasa ini. Di saat masa kecilnya bisa baik, di masa tuanya bahkan di saat akalnya sudah diberi ilmu bermacam-macam, akan tapi ternyata dengan saudaranya bermusuhan. Ini permusuhan, ini permasalahan adalah karena setannya yang besar, bukan karena ilmunya. Kadang ilmunya banyak, kadang tampak dalam permusuhan yang rutin. Hampir setiap kampung ada kejadian ini. Na'udzubillah, jangan sampai kampung kita ada yaitu permusuhan gara-gara rebutan waris. Na'udzubillah, subhanallah. Rebutan waris. Salah satu contoh ini. Adapun sebab permusuhan banyak. Waris itu kan rezeki nomplok, bukan jerih payahmu. Itu kan jerih payah orang tuamu. Jerih payah orang tuamu meninggal dunia lalu dibagi-bagi dengan cara yang benar. Tapi lihat, ya. Peninggalan orang tua akan menjadi sebab permusuhan. Kalau anak yang mengambilnya tidak benar hatinya. Ini yang tadi kita bahas pada saat ini. Rebutan waris. Oh. Kalau ada orang berebut waris, ketahuilah dia telah melakukan 3 dosa besar. Satu saja sudah cukup untuk masuk neraka jahanam, apalagi 3 dosa dilakukan bareng-bareng. Orang yang berebut waris, kalau Anda ingin melihat siapakah orang ahli neraka yang berjalan di atas bumi, cukup tengoklah itu orang yang memutuk, yang merebut waris. Orang berebut waris melakukan 3 dosa besar sekaligus. Yang pertama adalah menyakiti orang tuanya. Karena dia telah menyakiti adiknya, berarti menyakiti orang tuanya. Yang kedua, mengambil hak saudaranya dengan haram, cara yang haram. Yang ketiga, memutus tali persaudaraan. Satu saja sudah cukup masuk neraka, apalagi 3-3. Maka jangan berurusan dengan orang yang merebut waris. Saudaranya saja digilis, apalagi dirimu suatu ketika bakal digilis juga. Jangan kau nikahkan putrimu dengannya. Kalau sudah terjadi tunangan, batalkan karena dia adalah ahli neraka yang berjalan di atas bumi. Manusia busuk. Semoga ini ahli surga semuanya. Dan urusan warisan bukan urusan besarnya nilai, tidak, urusan gede setannya. Tidak pandang apakah itu orang kaya atau orang melarat. Mungkin ada sebagian orang fakir mengatakan kita ini orang fakir, gak kira rebut waris. Bukan masalah fakirmu, agak tapi setanmu yang gede. Mengerti, 4 lembar saja buat rebutan, panci retak, pencanci bolong saja bikin rebutan itu. Kursi sudah kakinya sebelah pun bikin rebutan, yang gede setannya. Padahal itu kursi gak ada gunanya, cuman gara-gara gak ada ambil saudaranya, diambil dia. Jamati pindah ke tempat saudaranya, kok ada di sini? Jangan-jangan yang lain juga diambil. Bukan barangnya wasatnya, tapi sedihnya yang besar. Bahkan ini tidak pandang apakah itu orang bodoh atau orang alim. Kiai meninggal dunia punya anak dua, katanya ustad-ustad. Rebutan kantin, rebutan santri. Jangan dianggap tidak ada, karena setan masuk kemana-mana. Kalau setannya ustad juga kelas ustad, setan kiai kelas kiai. Bapaknya meninggal dunia, ini ustad dua ini. Santrinya kan 225. Dibagi dua, 100. Berapa? 112? Setengah. 112 orang tergila nggak terima, karena apa? Urusan kos-kosan ini. Itu ada hitungannya itu sebenarnya, masya Allah. Rebutan kantin dibuat ini, na'udzubillah. Jadi awas, hati-hati, jangan merasa aman. Jangan berkata, aku ini kan orang fakir, gak akan rebutan waris. Tidak, setan akan masuk ke rumahmu. Usaha ini kan keluarga ustaz. Wah, yang bahaya banyak juga ini. Jangan dianggap tidak ada. Awas, semuanya harus merasa, harus waspada ini. Tidak pandang apakah itu orang kaya atau orang melarat. Setan akan menanamkan yuki bainakumul adawata wal baghdha. Setan akan mengajarkan permusuhan di antara kalian, karena setan cari kawan sebanyak-banyaknya. Berebut waris, na'udzubillah, was hati-hati. Jangan sampai ada di antara kita yang berebut waris. Bahkan kadang yang berebut waris itu adalah orang yang paling pintar di antara saudara-saudaranya, yang paling pandai berdalil, pandai berhujah, bahkan mungkin orang yang paling banyak beribadah, mungkin orang yang paling banyak sholatnya, mungkin orang yang paling rajin umrah dan hajinya. Awas hati-hati, karena itu ditipu oleh setan, suruh beribadah, tapi tidak sadar dia umrah pun ternyata dengan harta rebutan warisan. Itulah orang yang masuk neraka lewat Mekah dan tidak sadar permasalahannya. Tidak pandang, makanya jangan remehin. Ini setannya yang gede, biarpun ustaz bermusuhan bisa gara-gara peninggalan orang tuanya. Tidak tegur sapa, warisan pondok ini, pondok mestinya akan dibesarkan bareng-bareng, tidak rebutan. Rebutan tamu sampai nanti, rebutan tamu. Ada tamu langsung dicekat sama abangnya di depan, sampai langsung, mampir, baji, mampir. Sebelum rumah adik saya nanti, kalau adik saya nanti kuenya ke sana nanti. Di dunia ini pun ada, artinya apa? Setannya yang gede. Orang fakir pun bisa bermusuhan karena waris, karena peninggalan orang tua. Na'udzubillah. Maka dari itu, wahai para orang tua, didik anakmu agar benar mengerti makna ukhuwah, persaudaraan yang sesungguhnya. Jangan sampai kita mati, anak kita berebut waris. Dan kita pun jangan berebut waris, karena itu adalah neraka. Kalau di rumahmu ada berebut waris, maka hendaknya engkau jangan yang merebut, biarkan hartamu direbut, karena itu menjadi pahala untukmu. Pokoknya jangan sampai menjadi orang yang zalim. Ngeri ini warisan ini. Sebab permusuhan di antara saudara banyak macam-macam. Ini di antara yang paling besar ini. Padahal sudah mendapatkan harta banyak. Harta ini mungkin dapat duit 1 miliar. Hanya satu ketambahan mobil, satu-satunya yang hidup dengan saudaranya. Mana cinta? Hilangnya cinta. Padahal kalau orang sudah saling mencintai, lihat, akan memberikan kepada siapapun. Bahkan tidak ada sanak, tidak ada hubungan kerabat, akan tapi lihat, kalau dalam hatinya ada cinta, begitu mudah memberikan dan memberikan bantuan kepada orang yang dicintainya. Tapi kalau sudah dicap sebagai ahli neraka, yaitu makanya layat khulul jannata khatiur rahim, orang yang memutus tali persaudaraan dia akan masuk surga. Kenapa? Kejahatannya itu unik. Yaitu tadi, berebut waris tadi diantaranya. Wah, masya Allah. Tidak tegur sapa. Sampai suatu ketika ada orang dari kota turun ke bawah, ke kota sambil. Hanya rebutan waris untuk membawa lemari, meja, dan sebagainya. Yang cerita adalah tukangnya dengan truknya. Nyewa truk untuk membawa meja dan sebagainya. Sampai tukangnya itu cerita, betul waktu Buya ngomong begitu saya teringat. Teringat apa? Suatu hari saya disuruh, saya kerjakan, saya kuli. Saya dibawa oleh seseorang untuk ngambil truk. Rupanya rebutan dengan adiknya yang ada di kota sana, dari kota sebelah. Akhirnya kami menaikkan meja. Ternyata mejanya sudah kakinya patah, ini rusak, lemarinya itu menreot, makan rayap. Biaya untuk bayar saya dan truk, nyewa truknya lebih mahal daripada barang yang akan dibawa. Begitulah kalau orang pengen masuk neraka itu nekat, biarpun bayar. Na'udzubillah. Busuk. Maka awas waspadalah, jangan berebut waris, menjadikan keras hatimu neraka jahannam. Harus menyadarkan diri kita ini, awas, hati-hati. Maka dari itu jika ada orang yang meninggal dunia, hendaknya waris itu segera dibagi. Makna dibagi itu didudukkan, ini jatahnya siapa, biar semuanya tahu. Biarpun mungkin tidak langsung dibagi, akan tapi misalnya rumah ini adik-adikku semuanya yang punya adalah ini, sesuai hitungan waris yang benar. Dan semua yang di rumah orang tua itu adalah milik bersama. Jadi setiap barang di tempatnya orang tua itu ada namanya, saudara-saudara kita. Sendok itu selagi belum dibagi namanya lengkap. Lengkap saudara, kalau Anda bersepuluh-sepuluh bersaudara, maka satu sendok itu ada nama-nama sepuluhnya. Kalau Anda nyakui satu sendok, Anda mengambil milik saudaramu. Awas hati-hati. Awas hati-hati ini. Jangan nyandek-nyandek. Ini bisa menjadi sebab permusuhan. Coba lagi. Ada piring pindah ke rumah adik yang pertama. Pas dia hari lebaran main. Gua ada di sini ini. Setan ngomong. Padahal sendok ada harganya. Cuma kok ada di sini. Besok ada gelas lagi. Jangan-jangan yang tidak kelihatan lebih banyak lagi. Yep. Oh setannya yang membisikkan. Maka waris hendaknya segera dibagi. Bahkan kalau belum mayat, belum dikubur, sudah dibagi. Kok kayak rebutan? Oh enggak, bagi itu bukan rebutan. Justru kalau biar dibagi nanti, rebutan. Kecerdasan Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, di saat Sayyidina Rasulullah SAW diambil oleh Allah, wafat. Sayyidina Abu Bakar lebih sibuk untuk mengurasi negara kekhalifahan. Karena apa? Takut ada fitnah nanti. Berebut nanti. Itulah para ulama menjelaskan bahasanya, hal-hal yang menjadi sebab permusuhan hendaknya diselesaikan lebih dulu dari yang lainnya. Karena masalah ammah. Maka Sayyidina Abu Bakar berkumpul dengan yang lainnya sehingga mengurusi masyarakat, mengurusi umat. Sebab setelah Nabi Muhammad tentu ada fitnah nanti. Kalau tidak segera kepemimpinan ini dijelaskan siapa yang melanjutkan, maka nanti akan semua menjadi pemimpin-pemimpin dan akan terjadi peperangan. Sehingga para ulama menjelaskan setelah itu apa? Warisan hendaknya segera dibagi. Jangan ditunda. Jadi bisa saja satu rumah, jelas satu rumah milik bersaudara ini. Adapun yang kecil-kecil, biasanya caranya adalah ikhlas-ikhlasan. Siapa? Eh, adik-adikku semuanya yang belum punya sendok, siapa? Saya. Udah ambil kamu sendok ya. Harus ada begitu. Jangan main-main ini. Biarpun barang rusak menjadi kotor hati itu. Jangan main-main. Kalau Anda sudah butuh, Anda sudah tidak butuh, langsung beli saja. Adikku semuanya untuk peninggalan yang kecil-kecil miliknya Abah Umi ini saya tidak butuh, sudah ambil saja. Ngomong itu karuan. Didudukkan ini. Yang belum punya piring siapa? Ini. Baik, sudah selesai. Berarti yang ada di sini buat kakak saya. Jadi jelas. Harus bagi jelas urusan kecil-kecil. Sebab kecil tidak mungkin dibagi. Piring dibangkok, dipecah jadi empat. Tidak begitu. Dikira-kira saja, yo yang belum punya ini. Kemudian ini ada sepedanya Abah ini untuk siapa, yo? Yang belum punya sepeda. Saya. Dan di saat membagi, bagilah dengan kelegaan. Dan di saat masih dekat dengan kematian ayahanda atau ibunda, itu biasanya hati masih terenyuh. Hati masih terenyuh. Pernah kita membagi, mayat baru dikubur, asar dikubur, kita bicara maghrib. Kita bicara maghrib membagi uang. Dan orang cukup. Orang kaya, ratusan, duitnya banyak. Tanahnya lain, tanahnya adalah sertifikat-sertifikat. Kemudian kita bendel, pokoknya jatahnya nanti seperti ini. Tinggal dilanjutkan bagaimana caranya. Pokoknya dari sertifikat ini, semuanya adalah ini, hendaknya nanti dibagi. Jadi setiap sertifikat namanya masih lengkap, utuh. Anak-anak semuanya. Baru nanti didudukkan bahwasanya sertifikat jumlahnya 11 ini adalah milik bersama, harus nanti dibagi sesuai dengan aturan. Dan difahamkan seperti ini tadi. Dosa yang mengambil bukan haknya, awas hati-hati itu haram, biar tidak rebutan nanti. Adapun uang tunainya kami bagi langsung waktu itu. Karena beliau punya simpanan uang tunai ratusan juta. Setelah kita bagi, subhanallah lah ini. Hasilnya kakak yang pertama itu dia mengambil duit itu, dia megang itu nangis. Ingat orang tuanya menangis. Langsung menangis, nitikkan air mata, dikembalikan lagi. Uya, saya ingat jerih payah ibu, karena dia ngikuti waktu masa kecilnya. Maka ini akan aku sedekahkan saja untuk masjid. Allah. Karena ada lagi bangun masjid. Dan tatanya satunya lagi juga begitu. Hanya salah satu dari anaknya tiba-tiba berkata begini, kalau saya belum bisa nyumbang karena kebetulan saya punya kebutuhan yang banyak. Anak yang keberapa gitu. Kamu langsung kukuhkan, itu hakmu dan itu halal. Kalau memang kamu belum bisa menyumbang, jangan ikut yang lainnya. Tidak boleh menyumbang karena ikut-ikutan, tidak. Iya, saya belum bisa Buya karena saya belum, enggak apa-apa. Tak taunya adiknya itu tiba-tiba sambil menoleh abangnya, ngerti abangnya rupanya hidupnya yang paling susah. Kakaknya, perempuannya itu. Yang satu kakak perempuannya itu yang paling susah hidupnya. Tiba-tiba bagiannya mengatakan apa? Ini buat kakak saya saja. Allah. Karena saya kebetulan suami saya sudah mencukupi saya, ini buat kakak saya. Karena masih dekat dengan kematian. Tapi kalau sudah agak jauh dari kematian, mulai dari anaknya pengen kuliah, ada urusan bisnis, segala macam, wah. Kadang-kadang yang di rumah pusaka ini ditanya, bang, gimana kalau rumah ini kita jual lalu kita bagi? Halah, itu aja rebutan. Dia sendiri duduk di situ malah ngangkat suara. Na'udzubillah, ini kebusukan jiwa itu, ahli neraka berjalan di atas bumi itu. Urusan waris, sensitif, lihat. Padahal ditanya. Ditanya tak sudah marah, aneh ini, subhanallah. Yang nanya adiknya, abang, tanah yang di situ kan belum dibagi, gimana bang? Wah, ada-ada, apa ini? Begitu aja dibagi, uang kamu sudah kaya. Lalu dia, dia sendiri juga menikmati ternyata. Jadi ada orang kalau sudah ditanya urusan waris itu sensitif, na'udzubillah. Itu ada setan yang di dalamnya. Kalau bang ditanya tentang waris, bang, rumah ini kan belum dibagi, bang. Ayo gimana seharusnya? Cepat dibagi biar aman nanti. Dan ingat, kalau ada bapak meninggal, harta warisnya, hartanya bapak hendaknya dibagi. Jangan nunggu ibu meninggal. Ini kesalahan di masyarakat. Ini anak kurang ajar, bapaknya meninggal, gak segera dibagi. Kenapa belum dibagi? Ibu belum meninggal. Oh, kamu doain ibu meninggal? Kurang ajar kamu tuh. Bisa saja yang mati kamu duluan, bukan ibumu kok. Ini ada kesalahpahaman. Jadi kalau bapak meninggal, harta tidak dibagi sebelum ibu ikut meninggal. Ini bapakmu kalau meninggal dunia, maka ketahuilah harta bapakmu dibagi antara dirimu dan ibundamu. Kalau ibundamu meninggal, maka ketahuilah dibagi antara dirimu dan ayahandamu. Saling mewarisi. Suami mewarisi dari istri. Dan anak pun demikian. Bahkan alangkah banyaknya kejahatan yang tidak disengaja, tapi tetap kejahatan. Seorang ibu ditinggal oleh suaminya. Anaknya masih kecil-kecil, anak yatimnya. Harta warisnya tidak segera dibagi tanpa sadar. Mungkin menikah lagi atau mungkin apa. Tak taunya belas-belas memakai harta anak yatimnya sendiri. Akhirnya sang ibu masuk neraka jahanam. Atau sebaliknya seorang bapak. Karena dia ngerti pembagian waris ini. Masalah menikah lagi adalah halal. Seorang istri ditinggal oleh suaminya dan dia butuh kepada laki-laki, menikah adalah halal. Akan lebih di saat menggunakan harta anak yatimnya untuk senang-senang, maka jadi neraka jahanam. Kita tidak mengingkari pernikahannya. Pernikahan adalah hak. Pernikahan adalah hak. Pernikahan adalah halal. Pernikahan adalah mulia. Zina adalah hina. Zina adalah busuk. Tapi kadang tidak waspada. Kelemang harta anakmu, awas. Jangan diganggu gugat ini harta anakmu. Ini harus hati-hati urusan peninggalan orang tua. Maka segera dibagi, biarpun tidak seperti yang kami sampaikan waktu mayat yang belum dikubur dibagi, tidak. Secepatnya. Kalau nunggu satu tahun, masya Allah, kadang-kadang lihat. Anak-anak kita ini baik-baik kadang-kadang. Tidak ada masalah hari itu. Akan tapi kadang-kadang lah, menantu bisa saja. Bang, abang, ini sudah nikah berapa tahun, tidak perlu punya rumah, bang. Kan abang punya warisan. Iya, mulai ini. Mungkin menantunya baik, mertua. Bisiki mertuanya, kamu ini sudah kan abangmu dulu kaya. Nah, mulai ini. Mertuanya mungkin baik juga, teman bisnis. Ya, ada ini bisnis hebat prospektif nih. Enggak ada kesempatan lain lagi, kesempatan tidak datang dua kali. Baik begitu kan. Banyak kesempatan enggak datang dua kali. Oh, ini kamu akhirnya diam-diam sertifikat tanahnya dititipkan di bank. Dua dosa, sudah tidak pakai izin saudaranya, masuk bank yang haram, macam-macam lah. Ini bah, saya ingin cepat masuk neraka jahanam. Kenapa itu? Karena ditunda pembagian warisnya. Awas hati-hati wahai ahli iman. Insyaallah ini ahli surga semuanya, sadar. Makanya kalau ada orang datang kepada kami membahas masalah warisan, kalau sendiri tidak, jangan dituruti. Kalau pengen membahas waris, semuanya datang. Karena apa? Kita ingin bersihkan semuanya. Kalau ada 6 bersaudara, subhanallah, ini pengalaman. 6 bersaudara, 5 datang, yang 1 enggak, 1 jadi duri. Yang 5 sudah oke pembagian waris dengan benar. Jadi kalau ada orang datang kepada kami masalah pembagian waris itu enteng. Ilmu waris itu adalah ilmu pasti, hitungannya jelas, ilmu 24 jam. Tapi yang jadi masalah adalah hatimu niat tak bagi waris. Ilmu bagi waris mah enteng, wajil ada ustaz, ada mana murid yang belajar ilmu faraid saja sudah bisa bagi, gini. Cuman permasalahannya adalah maksiat tak bagi waris. Ini loh yang jadi masalah. Makanya kalau ada, wahai para ustaz, kalau ada orang datang kepadamu bertanya sendirian, jangan diterima dulu. Mana saudaramu, mana mamamu? Sungguh biasanya kalau habis meninggal dunia itu langsung saya kumpulkan saudara-saudaranya, nenek. Ya diingatkan masalah ini. Jangan ada yang rebut waris ini. Sebab kalau terlanjur sudah permusuhan, repot dibenahi. Biasanya ada yang nakal kalau datang sendirian, hati-hati. Jangan mudah percaya, kadang-kadang datang sendirian hanya pengen tahu jatahnya berapa. Kalau tahu jatahnya sedikit, langsung mulai dia. Ya, ambil dulu, kalau baru nanti datang ke ustaz. Nah, na'udzubillah. Akan tapi hendaknya, urusan waris, Anda kumpulkan bareng-bareng. Tidak boleh ada yang tertinggal satupun. Jadi saudara semuanya. Kalau pun ada yang jauh, harus sepakat. Padahal sudah ada hukumnya. Hanya kadang-kadang perlu ditata hati nulis orang ustaz. Hukumnya sudah jelas, pembagiannya. Cuman kadang-kadang hawa nafsu lihat. Gak pandang itu, biarpun orang alim loh ya, gak pandang ini, orang alim tuh unik, rebutan. Sementara orang-orang soleh hatinya bersih, ngasih, nah ini malah rebut. Yang direbut gak tanggung-tanggung saudaranya sendiri. Bahkan mungkin seorang adiknya yang banyak utang. Memang kalau sudah orang kejahatan luar biasa, hilangnya cinta, permusuhan di dalam hati menjadikan orang jahat. Gak pandang saudaranya pun akan dimakan dan digiles. Ini. Jadi bagi pembagian hendaknya segera, tanyakan kepada ustaz. Kalau sudah ada orang datang sendiri, biasanya tanya. Pakai hukum negara, hukum agama, wah rugi saya. Pakai hukum negara yang enggak islami. Akhirnya macam-macam, sengketa dengan adiknya, sengketa dengan saudaranya. Subhanallah. Mau ke mana? Mau ke neraka jahanam? Mana ukhuwah, mana cinta? Nabi Muhammad SAW waktu masuk Madinah, pertama kali yang dilakukan adalah mempertemukan hati dengan hati. Tidak ada sanak, tidak ada saudara. Yang satu tidak punya rumah, dikasih rumah. Lah ini rumah saudaranya diembat ini. Model apa ini? Dan awas, hati-hati, biasanya orang yang paling jahat tidak sadar dengan kejahatannya. Kenapa? Tertipu dengan kebaikannya. Pernah datang kepada kami juga yang paling dalil. Cerita di masalah haram, ya buya, waris harus bagi dengan syar'i dan sebagainya. Dia ngomong begitu. Setelah dia pergi, 4 adik yang ngomong, dia yang sudah jual duluan. Allah hebat kalau sudah ketemu ustaz dalil ya, kalau disuak nyebul malahan gitu ibaratnya, dikasih ini memang kejahatan, dia yang paling ngomong harus syar'i ya, iya harus dengan syariat, pasti adil Islam. Senang saya ada ustaznya di antara saudara lah, yang lain diam. Rupanya apa? Yang paling jahat dia adalah guru agama. Rupanya dia sudah menjual duluan sana sini dan sebagainya. Masya Allah, lihat, agama jadikan tutup untuk kejahatannya. Jadi yang masalah kejahatan waris, tidak pandang apakah itu orang alim atau orang bodoh. Yang gede adalah setannya, maka hati-hati, jangan sampai ada yang lengah. Maka dari itu didik anak-anak kita. Maka jangan sampai tidak adil kepada anak-anak, wahai para orang tua. Jika ada orang tua yang tidak adil kepada anaknya, sebetulnya telah mengajari rebutan waris. Biasanya ada anak mama kan, anak yang paling disayang, lihat, kalau minta langsung dikasih, anak yang lain enggak. Sampai abang-abangnya, kakaknya kalau pengen apa-apa, lewat dek, minta ke mama dek ya. Kalau sudah dikasih, pasti dikasih. Kalau dia, giliran bapaknya mati. Tuh, abang mati, lu mau apa kamu? Rebutan waris nanti. Maka orang tua itu kalau memberikan kepada anaknya tidak adil, haram. Karena itu menanamkan kebencian di anak, itu nanti bibit daripada rebutan waris. Biasanya seorang ibu atau bapak dengan anak bontot, yang paling disayang, dengan harapannya nanti, nak, kalau abah sama umi sudah tua tinggal sama kamu, nak, iya, paling dikasih macam-macam ini. Sampai yang lain mesti ngomong, dia lagi, dapat lagi, dalam hatinya, awas kalau sudah mati nanti ya. Karena orang tuanya, makanya haram, tidak adil, hei para orang tua. Adil di hadapan anak, kalau masalah cinta mungkin berbeda. Ada anak yang lembut pengabdian sehingga kita lebih mencintainya, atau anak yang tiba-tiba dia sering terserang penyakit dan sebagainya sehingga kita cenderung mencintai dia lebih, Cinta boleh beda, karena cinta adalah fitrah, urusan hati. Tapi perilaku lahir tidak boleh beda. Perilaku lahir tidak boleh beda. Enggak boleh membeda-bedakan antara anak. Na'udzubillah. Awas ini terjadi permusuhan. Termasuk di antaranya yang mohon maaf ini. Jika ada seorang suami mohon maaf punya istri dua misalnya. Makanya berat kalau punya istri dua dan tiga. Mempertemukan anak dengan anak, jangan sampai setelah mati ini bermusuhan gara-gara tidak adil waktu ini. Ini permasalahan berat. Jadi jangan main-main. Jadi semua itu ada cerita jangka panjangnya. Kalau tiba-tiba anak yang satu ini tidak diperlakukan adil, maka dia diam-diam tertanam benci. Pelan-pelan. Akhirnya menjadi rebutan waris dan sebagainya. Maka ketidakadilan orang tua ini berbahaya. Ketidakadilan orang tua berbahaya di masa depannya. Na'udzubillah kita meninggal dunia, anak kita berebut waris. Gimana itu? Ternyata berebut warisnya karena ketidakadilan kita. Semua dosanya masuk ke kita. Karena kita menjadi sebab anak kita seperti itu. Intinya seperti itu, mari. Ayo kita jaga. Anak kita harus kita didik yang benar. Ada satu CD, Ibu, Bapak, CD yang kurang lebih seperti yang kami sampaikan. Sampaikan kepada anak-anak keluarga, agar warisan menjadi berkah. Ada satu CD yang sudah beredar dan termasuk paling termasuk rame, agar warisan menjadi berkah, dicari itu, berikan kepada anak-anak, saudara dan sebagainya, agar semua menjaga. Na'udzubillah, urusan waris luar biasa. Baik, warisan hendaknya segera dibagi dengan cara syar'i. Ibu tidak usah ragu, tidak usah merasa berat dengan 1:2, lalu mengatakan Islam tidak adil. Kalau seandainya ada seorang laki-laki mengatakan teteh atau adikku yang baik, perempuan semuanya dibagi rata saja dah. Kalau dari pihak laki-laki mengatakan bagi rata, itu kemuliaan bagimu. Tapi kalau bagi seorang perempuan minta bagi rata, adalah ketamakan darimu. Sebab sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengatakan Allah tidak adil. Allah Maha adil dan Allah mengerti kenapa dengan itu semuanya. Jangan sampai ada praduga buruk, prasangka buruk kepada Allah, lalu Allah tidak adil. Sebab Allah Islam itu menata dengan indah. Ini saya gampangkan saja masalah waris. Jangan sampai ada ngendumil. Saya kok dapat separuh, enggak adil sama-sama anaknya bapak dan ibu. Berarti Islam tidak adil. Wah, ini yang keluar imanmu. Bukan saja keluar hartamu tidak berkah, tidak keluar imanmu. Kalau bicara hikmahnya sangat banyak. Satu saja hikmah sederhana, contoh. Ada kakak beradik. Yang satu laki, satu perempuan. Bapaknya meninggal dunia, meninggalkan duit 30 juta. Dalam pembagian warisnya, sang anak laki-laki dapat 20 juta, anak perempuan dapat berapa? 10 juta. Banyakkan mana? Banyakkan lagi? Laki-laki dapat 20 juta, perempuannya dapat 10 juta. Baik. Dua-duanya butuh. Sesuai dengan fitrahnya butuh seorang pasangan. Harus menikah. Harus menikah. Baik yang laki-laki menikah, yang perempuan menikah. Bareng. Kemudian tradisi di kampung itu, mahar itu sudah ada hitungannya. Suaminya menikah, yang laki-laki menikah harus ngasih mahar, perempuan yang menikah dapat mahar. Dan maharnya itu pas 20 juta. Maharnya 20 juta. Akhirnya laki-laki menikah dengan seorang perempuan, maharnya berapa? 20 juta. Akhirnya perempuan itu menikah dengan seorang laki-laki, dapat berapa? 20 juta. Jumlahnya berapa? 30 berarti-nya. Milik jasa laki-laki? 0. Setelah itu punya anak 6-6. Yang biayai siapa? Laki-laki. Punya anak 6. Adik yang perempuan punya anak 6. Yang ngasih nafkah siapa? Suaminya. Adik abang laki-lakinya punya anak 6. Yang ngasih nafkah siapa? Iya, sudah. Pokoknya jangan nuntut lah syariat Islam. Oh, adil kalau dicerita panjang itu hikmahnya banyak. Kecuali laki-laki sakit itu yang tidak mau ngasih nafkah, itu kan sakit dia. Kecuali sakit akhlak. Kecuali ada seorang suami yang memang tidak mampu karena dia fisik yang tidak mampu cari duit, dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang keker, gagah pekarsa, bisa cari duit ongkang-ongkang. Istrinya suruh cari duit. Masalahin laki-laki. Baik, jelas ya. Jangan menuntut masalah 1:2. Pas ketahuilah. Ini adalah kebusukan di dalam hati. Seolah-olah tidak percaya dengan syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun yang lega dengan syariat Islam akan dilapangkan dadanya di dunia dan di akhirat. Seorang wanita terima, memang begitu syariat, dia lega, subhanallah. Allah akan mengirim kepadamu suamimu yang mencukupimu lebih daripada yang didapat oleh saudara laki-lakimu, kalau anda faham mana ini. Tapi kalau sampai mati tetap kikir, tetap perasaannya adalah melarat, tamak terus, karena apa? Jiwanya yang busuk. Dan perebut waris tidak akan bahagia selamanya, karena panas, perebut waris tidak akan bahagia selamanya, dan tidak akan senang kecuali dia tobat. Maka ayo kita sadar makna ini. Kemudian setelah itu, waris itu harus segera dibagi, tapi ada catatannya. Kapan segera dibagi? Setelah lima hal. Yang pertama adalah utangnya kepada Allah. Misalnya, dulu sempat kaya kok belum haji. Kaya raya, sudah mampu untuk haji, baru daftar haji. Mati. Berarti sudah wajib haji, tapi belum haji. Maka tidak boleh dibagi dulu, kecuali dipotong untuk biaya haji. Dan dihajikan nanti haji batal. Yang kedua adalah utang dengan sesama manusia. Awas wahai para anak, jangan dengar ceramahnya Buya lalu suruh cepat-cepat bagi waris, tak tanya, ayo cepat dibagi. Kenapa? Sebelum ditagih utang bapak. Ini kurang ajar ini sang anak. Ini neraka juga ini. Jadi bayari utang ayahandamu dari harta waris yang biarpun sampai habis, yang penting bapakmu selamat. Awas hati-hati. Tapi anak busuk kadang-kadang apa? Ini kan utang-utang bapak. Ngapain dikasih bayar? Cepat dibagi saja utang bapak, ini anak kurang ajar. Itu harta-harta bapakmu. Karena harta itu sebelum mati pun sudah mestinya sudah dikasihkan kepada orang yang punya uang. Mestinya sudah dibayari, hanya belum sempat membayar karena mati dulu. Duluan, maka utang harus dibayar duluan. Tidak boleh, maka haram membagi waris sebelum utangnya diberesin. Kalau ada seorang anak yang membagi waris sebelum utang diberesin, maka itu adalah paling jahatnya anak kepada ayahandanya. Rela ayahandanya dihukum oleh Allah. Suatu ketika ada pada zaman Nabi, ada seorang punya utang. Seorang punya utang, tiba-tiba Nabi tahu dia punya utang, iya ya Rasulullah, iya punya utang. Nabi berkata, aku tidak mau menyolati dia. Orang punya utang, Nabi tidak mau menyolati orang punya utang. Orang hutang yang dolim jatuh tempo belum bayar. Para sahabat Nabi terenyuh, orang lain terenyuh. Ya Rasulullah, bagaimana agar engkau mau menyolati dia? Aku akan menyolati dia kalau utangnya sudah dibayar. Para sahabat Nabi berebut, ya Rasulullah, biar saya yang bayari. Orang lain loh ya, ini orang lain, biar saya yang bayari, akan tapi solati ya Rasulullah. Bayari baru aku solati. Dibayari oleh orang lain, lalu disolati oleh Rasulullah. Ini orang lain terenyuh hatinya itu. Belah, kok anaknya enggak sadar? Ini kemana kalau bukan ahli neraka? Lihat? Kalau sudah anak model itu, sudah potensi gampang rebutan waris itu nanti. Bermusuhan gampang itu orang. Batuknya saja enggak dipikirin. Jadi, wahai para anak, orang tua punya utang, hendaknya dibayari utangnya dulu. Yang kedua. Yang ketiga adalah urusan kewajiban harta, zakat. Misalnya bulan Rajab ini mestinya abah sudah mengeluarkan zakat, biasanya itu dihitung tokonya. Tatonya apa? Bulan Rajab meninggal dunia, maka keluarkan zakatnya dulu sebelum dibagi warisnya. Yang keempat adalah wasiat. Wasiatnya apa? Tapi wasiat itu hati-hati ya para bapak ibu, wasiat itu tidak semua wasiat boleh dipenuhi, tidak semua wasiat wajib dipenuhi. Dilihat dulu, tunjukkan kepada ulama agar ulama menjawab. Sebab ada wasiat yang haram dipenuhi, ada wasiat yang mubah boleh dipenuhi asalkan tidak memberatkan dan tidak mengambil biayanya dari harta waris. Ya wasiat yang haram dipenuhi contohnya apa? Nah, kalau abah mati nanti tolong nak itu. Aku melihat ada anak-anak mabuk di gardu itu kok rame. Sumbang nak aja 1 juta nak ya. Haram dipenuhi dia pun wasiat sebelum mati, wasiat untuk kemaksiatan, ya nggak bisa. Yang boleh dipenuhi dan boleh tidak adalah masalah minta dikubur. Tolong nak, saya kan hidup di Kuningan, kubur saya di Cirebon nak ya. Punya mobil, bisa saja dibawa ke Cirebon, boleh dikubur Cirebon, kubur sini. Sebab semuanya kuburan sama. Tidak harus dikubur di sana. Apalagi wasiatnya apa? Tolong kubur saya di Banjarmasin. Apa yang jauh-jauh? Nah, kubur di mana saja nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala kalau ahli iman. Jadi wasiat dipenuhi dulu. Jadi wasiat misalnya, wasiat misalnya, nak kalau saya mati nanti tolong nak kamu sedekah ke pesantren itu, nak, dihitung nanti. Kalau wasiatnya tidak lebih dari sepertiga dari hartanya, maka itu langsung diberikan. Dan wasiat ini ada sendiri, ada wasiat kepada ahli waris. Wasiat kepada ahli waris tidak boleh. Kalau aku mati nanti tolong rumah ini berikan kepada anak pertama, enggak bisa. Kecuali wasiatnya itu tidak lebih dari sepertiga, dan setelah itu dapat persetujuan dari semua ahli warisnya. Intinya kalau wasiat ada aturannya. Tidak kita tidak perlebar masalah ini, kalau mau, kalau punya masalah langsung saja biar tidak kabur nanti. Intinya wasiat dipenuhi dulu. Tanyakan dulu wasiatnya apa ini. Dan tanyakan kepada ulama wajib dipenuhi atau tidak. Kalau tidak, ya sudah tidak. Yang kelima adalah biaya perawatan jenazah, kafannya. Kalau tukang cangkulnya bayar, bayari itu. Kecuali seorang istri. Semua orang itu kain kafannya, biayanya ditanggung sendiri dari harta warisnya. Kecuali seorang istri, sampai mati pun yang nanggung suaminya. Subhanallah. Jadi kalau istri meninggal dunia, biaya perawatan jenazah yang nanggung siapa? Suami. Saya enak-enaknya, seorang perempuan itu mulia. Agak tapi kalau kita sebagai langit dari harta waris saya, baru setelah itu dibagi. Dan insya Allah dengan begitu akan berkah. Dan ingat, harta waris adalah harta yang paling berkah jika engkau mengambil dengan benar. Akan tapi harta waris menjadi harta yang paling mengerikan jika kau mengambil dengan cara tidak benar. Takutlah kepada Allah, takutlah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Lihat dirimu sendiri, urusanmu dengan saudaramu. Kemudian ada tambahan, sambungkan, saya biar sambungkan dengan pembahasan yang pertama, masalah menjaga hati agar tidak bermusuhan. Targetnya setan memasukkan kita ke neraka jahanam, itu targetnya setan. Setan tidak senang ada orang masuk surga, awas, hati-hati. Sehingga ada setan membisiki seseorang untuk menjadi orang jahat, merebut waris saudaranya. Maka dia masuk neraka gara-gara merebut waris. Ini pernah saya sampaikan di sini. Jadi abang yang merebut waris adiknya itu adalah dolim, dosa, ahli neraka. Setan senang, saya dapat kawan baru nih. Yang direbut warisnya kalau sabar dan terima, dia adalah ahli surga. Cuman setan gak pengen ada orang masuk surga. Yang warisnya direbut, dibisiki sama setan, mulai marah, ya kan? Marah. Kelihatan kebutuhannya, anaknya pengen sekolah gak bisa bayar, sakit masuk rumah sakit, inget harta waris, ya, mulai marah, dendam. Mulai dendam, bisiki istrinya. Istrinya pun diajari marah. Akhirnya apa? Dendam, bermusuhan, benci, dendam sama abangnya. Setelah dendam, kebencian. Setelah itu apa? Masuk bab yang kita bahas tadi. Kebencian, dok-dok, menjadikan orang masuk neraka. Akhirnya Pak Setan tepuk tangan. Yang satu masuk neraka merebut waris, yang satu masuk rasa, masuk neraka dengan kebenciannya dengan saudaranya. Kalau benci, nanti menggunjing. Seanaknya digunjing. Tahu nak, abang, Pak D itu, Pak D ya. Pak D itu ada, wakmu itu lihat, biarpun ya umroh haji itu duit kita itu, warisan kita. Seanaknya pun diajari. Pokoknya kata setan, masuk neraka semuanya. Makanya kami ingatkan bahwasanya, jika anda ada orang yang termasuk merebut waris yang ada di tempat ini, segera kembalikan itu semua, minta ampun, minta maaf sebelum malaikat Israel datang kepadamu. Jangan tunda. Biarpun harus habis, kembali kepada nol, kepada kefakiran. Itu mulia nanti di hadapan Allah. Dan bagi siapapun yang didolimi, awas, jaga mulutmu, jangan menggunjing dia. Jangan sampai berubah menjadi kebencian. Tata hatimu, doakan saudaramu yang jahat itu semoga tobat. Jangan menjadi kebencian dan dendam di dalam hatimu, sebab dendammu itu akan berkembang menjadi gunjingan dan akan meracuni anak-anakmu untuk membenci mereka. Akhirnya apa? Semuanya menjadi ahli neraka. Tata hatimu. Yang direbut warisnya sudah. Yang direbut waris, yang didolimi, disakiti, doakan ya Allah, abangku yang mendolimiku, ya Allah, jangan kau hukum nanti, ya Allah, berikan kesadaran dan ampuni, ya Allah, jangan menjadi benci setelah itu. Sebab setan mendahsyat, abangnya masuk neraka gara-gara merebut, adiknya masuk neraka gara-gara membenci. Cukup kata setan, semuanya jadi sahabatku di neraka jahanam. Hati-hati, ini saja, semoga Allah mengampuni kita semuanya. Ada waktu 20 menit untuk bertanya, silakan. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum. Pakai mic, pakai mic, pakai mic, pakai mic ya. Pakai mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, saya mau nanya, kalau semuanya pengantin itu kalau sujud sama ibunya gimana, dosa enggak? Pengantin sujud kepada siapapun adalah haram. Kalau mencium kaki bukan sujud. Mencium kaki, iya mencium. Ya beda ibu. Kalimatnya harus berubah. Kalau mencium kaki, cium kaki. Tidak apa-apa, ya. Apa-apa cium kaki-kaki. Ada pada zaman Nabi, ada seorang yang tobatnya diterima mencium kakinya Rasulullah. Mencium kaki adalah diperkenankan, tapi kalau sujud, tidak boleh. Sebab mencium kaki, kakinya di bawah, otomatis ya harus merunduk. Tapi bukan karena sujud. Kalau sujud adalah haram, kalau diniati sujud kepada ibundanya, jadi syirik. Jadi, kalau mencium kaki adalah diperkenankan. Sebab ada hadis Ibnu Suhaib, ada seorang yang pernah punya dosa, lalu diberi kabar oleh Nabi bahasanya dosamu telah diampuni, saking gembiranya mencium kakinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kehormatan, tidak ada masalah. Mencium tangan, mencium kaki, ini adalah akan, tapi bukan sujud. Beda. Ya, satu lagi. Baik, Bapak Fasungan, untuk pertanyaan kami pandu ya. Jadi satu pertanyaan dari pertanyaan laki-laki dan satu pertanyaan dari pertanyaan perempuan, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya tentang musik? Musik. Baik, satu lagi pertanyaannya. Dari kumulin pertanyaannya biar rapi. Di jamaah perempuan, silakan. Sesuai ya, itu aturan ibu. Jadi ada aturan ibu biar dibagi-bagi ya, lalu-lalu. Satu dari jemaah laki-laki, satu dari jemaah perempuan. Ya. Insyaallah nanti ada waktu bagi-bagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya yang saya hormati, maaf saya mau bertanya tapi di luar tema, karena udah mendekati bulan puasa dan nanti ada zakat fitrah. Ada saudara kami yang fakir, bingung dengan hal zakat, karena ketika dia tidak punya untuk bayar zakat fitrah, dia harus meminjam. Jadi dia tidak punya untuk zakat. Tapi ketika pembagian zakat, dia hanya mendapat, misalnya dia tuh punya tanggungan zakat satu keluarga tuh 5, tapi dapat zakat malah cuma dapat paling 2 bagian. Jadi terus di kampung kami kadang pembagian zakat fitrah itu untuk para imam, untuk apa yang sedang mondok, bagaimana itu hukumnya? Jadi saya mohon penjelasannya. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah alat musik sudah pernah kami hadirkan dalam, kalau pernah dengar radioku mungkin sering alat musik kita bahas panjang lebar, jawabannya panjang banget. Cuma kesimpulannya adalah tidak ada hadis yang sahih kecuali satu hadis riwayat Imam Bukhari tentang alat musik. Saya tu ala ummati ini, saya tu ala ummati akan datang kepada umatku yahilluna al-hirra wal khamra wal ma'azif. Mereka itu akan menghalalkan hir, yakni perzinaan, wal khamra, khamr, wal ma'azif. Nah, ma'azif itu apa? Jadi ada suatu ketika pada zaman akhir ini ada orang menghalalkan perzinaan. Kalau orang menghalalkan perzinaan hukumnya kafir. Atau menghalalkan khamr hukumnya kafir. Ini ada. Pada akhir zaman ada. Yang terakhir adalah menghalalkan ma'azif. Ma'azif itu apa? Para ulama mengatakan ini alatul lahwi, alat yang menjadikan orang lalai. Mungkin bahasa lain ada orang mengatakan alat musik. Nah, sekarang dibahas oleh para ulama. Apakah semua alat musik itu diharamkan? Dan dari 3 yang disebut oleh Rasulullah itu al-hir, perzinaan, al-khamr, khamr, yang ketiga adalah ma'azif. Perzinaan jelas, wala taqrabu zina, larangan zina itu jelas. Ini agak pelik sedikit para thullabul ilmi ini, agak sedikit. Masalah perzinaan jelas diharamkan. Maka yang mengharam, yang menghalalkan perzinaan adalah syirik, keluar dari iman. Khamr sudah jelas pengharamannya. Yang menghalalkan khamr jelas keluar dari iman. Tapi yang ma'azif, belum pernah ada larangan sebelumnya. Tapi kenapa ada di sini? Tidak ada larangan dari Nabi sebelumnya tentang ma'azif. Tapi kenapa kok ada di sini? Ini ulama membahas. Kemudian dibahas secara khusus, apa makna ma'azif? Alat yang melalaikan. Alatul lahwi. Alat musik. Jawabannya baik kalau itu alat musik. Apakah semua alat musik itu diharamkan? Ini pertanyaannya. Karena Nabi SAW memperkenankan seorang perempuan yang bernadar, ya Rasulullah, inni nadartu an adribat tuffa ala ra'sika in sallamakallahu sallamakallah. Ya Rasulullah, aku bernadar, kalau seandainya kau selamat dalam peperangan, aku akan memukul rebana di atas kepalamu. Rebana termasuk bagian alat. Termasuk pernikahan, wadribu alihi bidduf. Wadribu alihi, a'linu alihi, a'linu a'linu fil majid, wadribu alihi bidduffi. Dan Nabi memerintahkan untuk memukul rebana di dalam pernikahan. Tanda senang. Tapi hati-hati ya, masalah halal haram jangan main-main. Jadi harus ada jalan menjelaskan ini, Rici. Baik, ini alat. Ini masalah alat. Jadi alat ini, apakah semua alat itu diharamkan? Ternyata ada alat yang tidak diharamkan, genderang untuk perang. Sebagian seruling yang diperkenankan. Termasuk alat-alat yang dipukul oleh orang Habasyah waktu bermain di Masjid Nabi adalah bunyi alat musik yang sangat khusus di Habasyah sana. Ada jadi jenis alat musik ternyata yang diperkenankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu para ulama menjelaskan di sini tentang alat apa yang menjadi haram dan apa sebab pengharamannya. Kita taruh dulu di sini. Tapi sebelumnya harus ada kita paham lima hal. Lagu dengan melodi musik itu dibahas lima hal. Jadi jangan langsung halal atau haram. Yang pertama adalah hukum menyenandungkan lagu. Hukum menyenandungkan syair. Hukum menyenandungkan syair bagaimana? Jawabnya adalah syair selagi syairnya itu adalah syair yang tidak maksiat. Pujian kepada Nabi, kepada Allah, mengajak untuk berani dalam berjuang adalah boleh menyenandungkan syair. Terus siapa yang menyenandungkannya? Biarpun qasidah solawat, tapi seorang perempuan ganjeng lenggot-lenggot dengan perempuan laki-laki, ya enggak jadi solawatan, enggak lenggot-lenggot. Kalau solawatan mah perempuan yang berwibawa, jangan goyang pinggul, bukan di atas panggung lagi. Biarpun solawatan jadi enggak benar. Yang menyandungkan itu siapa? Yang ketiga, di mana tempatnya? Yang keempat, kapan waktunya? Ini dibahas rinci para ulama. Jadi jangan langsung halal haram, dirinci hukum menyandungkan syair. Siapa yang menyenandungkannya? Seorang laki-laki haram menyenandungkan, tapi gaya perempuan tahannus. Gaya perempuan itu haram. Ada begitu. Kemudian di mana tempatnya? Wah, solawat Badar. Solawatan tapi di tempat yang tidak terhormat. Perempuan laki pak telanjang tidak terhormat, minuman keras namanya solawatan. Salatullah, salamullah, merendahkan solawat, haram hukumnya. Karena tempatnya. Yang keempat adalah waktunya. Solawatan, solawat, tapi waktu orang pada tidur. Ganggu orang. Yang kelima, bagaimana jika itu dibarengi dengan alat? Dibahas alat tadi. Dan para ulama mengatakan bahasanya, disebutkan khamr, zina, ini jelas haram. Kemudian dihalalkan. Yang menghalalkan, kemudian orang yang menghalalkan keluar dari iman. Tapi ini ma'azif ini, alat-alat musik ini, ya kok tiba-tiba nongol di sini, ini bagaimana kisahnya? Para ulama mengatakan apa? Yang diharamkan di sini adalah kenapa kok alat musik disebut di sini? Karena umumnya kalau seorang pezina lalu minum minuman keras, biasanya di tempat itu diiringi dengan alat musik, makanya langsung disebut di situ. Makanya para ulama menjadikan yang pasti jelas haram adalah alat musik yang menjadi da'bul fusak, menjadi kebiasaan mereka. Asalkan alat musik yang semua orang kalau dengar alat musik itu biasa aja dalam di tempat-tempat disco dan sebagainya, lagi perempuan pasti itu haram, atau goyang pinggul yang gak keluar pasti haram, jelas itu. Tapi semua jenis alat, apakah batu dikumpulin tok-tek-tok-tek-tok-tek, kentongan kutak-kutuk-kutak-kutuk, tapi kalau tidak mengarah kepada pekerjaan yang fasik, tidak bisa dikatakan haram. Coba, ada kentongan waktu ronda apa tuh, ngobrok ya disini. Kalau Jawa Timur ronda, kondokan yang bunyi tuntang, tuntung, tuntang, tuntung, tuntang, itu bukan gitar, bukan organ juga, tapi bambu yang bersuara. sehingga mengeluarkan suara yang indah. Kadang-kadang indah itu suaranya. Itu bukan rebana juga. Apakah kentongan haram? Kecuali kentongan yang memang dibuat, kentongan jenis tertentu, biasanya apa? Dibunyikan untuk sambil berzina dan minuman keras. Maka jadi haram. Maka alat musik yang mutlak diharamkan adalah alat musik yang menjadi ta'bul fusak, yang menjadi kebiasaannya orang fasik. Adapun alat-alat musik yang tidak menjadi kebiasaan orang fasik, misalnya di sebuah daerah Anda menemukan sebuah alat musik, itu hanya tradisional untuk melatih perang, untuk semangat belajar ini. Selagi tidak menjadi kebiasaan orang mabuk berzina, maka bukan termasuk sesuatu yang diharamkan. Apakah itu dianjurkan? Oh, bukan. Bagaimana jika ada solawat dibarengi dengan rebana dan sebagainya? Ada rebana diajarkan. Atau mungkin alat musik yang lainnya, yang penting bukan alat musik yang menjadi kebiasaannya orang ahli maksiat. Selagi bukan kebiasaan ahli maksiat, maka ketahuilah bahwasanya itu bukan sesuatu yang mutlak diharamkan tadi. Sebab sudah diketahui alat jenis musik tertentu yang sudah dipakai untuk pemabuk dan sebagainya. Bahkan ini adalah menjadi syiarnya orang fasik, haram itu alat musik. Tapi kalau alat musik yang di situ tidak menjadi ciri khasnya orang fasik, orang ahli maksiat, maka termasuk masuk bab yang mubah, diperkenankan. Kalau dibarengi dengan satu syair-syair yang baik, maka bukan satu yang terlarang, asalkan memenuhi syarat yang lima tadi. Akan tanya, apakah itu dianjurkan? Apakah dianjurkan? Oh, mendengar hal-hal yang semacam itu bukan satu yang dianjurkan, karena bisa menjadikan kita lupa. Kalau melupakan kewajiban menjadi haram. Jadi ada marhalah irsyad, fatwa itu halal haram. Tapi kalau masalah petunjuk, lah santri seharusnya tidak banyak dengar yang demikian itu. Santri tugasnya belajar ahli zikir, ngapain perlu alat-alat musik. Tapi ada sebagian orang yang dia masih dalam hijrah dari musik-musik yang enggak karu-karuan, lalu menuju kepada alat-alat musik yang tidak mutlak haramnya, itu hijrah. Pada akhirnya pengen sholawat sendirian. Jadi hukumnya semacam itu. Alat musik asalkan bukan menjadi ciri khasnya orang fasik, asalkan di saat Anda mendengar tidak kebayang kekafiran atau kefasikan, perzinaan dan sebagainya, maka itu adalah jenis alat musik yang bukan mutlak diharamkan tadi. Bahkan bisa ini itu adalah masuk pada alat musik yang diperkenankan. Sehingga ada seorang alim besar, seorang sufi besar, Syekh Abdul Ghani An-Nablusi, beliau menamat idahud dalalat, nah, fi sama'il alat, dia menjelaskan, beliau adalah seorang sufi. Cuman biasanya orang yang anti musik itu lalu sudah keputusan sufi itu, Masya Allah, orang sufi dan demi. Abdul Ghani An-Nablusi itu yang punya salawat yang masyhur itu, salatum bisalamin, itu adalah ada Syekh Abdul Ghani An-Nablusi, seorang sufi besar. Dan dia pecinta Nabi yang luar biasa, memilah dengan jelas tentang alat-alat musik. Jadi alat musik yang menjadi kebiasaan orang fasik, kebiasaan disenandungkan dibarengi dengan minuman keras dan zina, maka itu kita tidak boleh membawa jenis alat musik ini, karena itu adalah kebiasaan orang fasik. Itu hukum masalah alat musik, dan sudah kita jelaskan dalam sebuah pengajian dengan panjang lebar. Dan ini kami ambil juga dari isyarat yang dihadirkan oleh Imam Ghazali di saat menjawab bab adabus sama. Lima hal ini ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin, waktu Imam Ghazali berbicara tentang adabus sama, tata krama, bagaimana kita mendengar sesuatu, termasuk mendengar suara nasyid atau mendengar alat-alat. Adapun yang ditanyakan ibu tadi tentang zakat, jika Anda tidak punya duit di hari itu, atau tidak punya beras di hari itu, tidak ada yang Anda makan di hari raya, maka Anda tidak wajib mengeluarkan zakat. Tidak usah pusing. Karena zakat itu adalah bagi orang yang punya kelebihan dari yang dimakan. Jadi zakat fitrah beda dengan zakat harta. Zakat fitrah itu akan disebut sebagai orang yang wajib zakat, asalkan dia itu mempunyai yang dimakan hari itu dan lebih. Lebihnya itu yang dikeluarkan. Jika saya satu keluarga butuh 5 kilo, dan hari itu saya punya 10 kilo, maka selebihnya saya wajib mengeluarkan zakat. Lah kalau saya punya beras 5 kilo, anak saya makannya 5 kilo, maka saya tidak punya apa-apa. Atau uang, sama punya uang, sama. Uang bisa jadi bisa jadi beras. Jadi kalau ada orang enggak punya apa-apa, enggak usah pusing, enggak usah wajib zakat. Enggak mengeluarkan zakat. Aduh, saya enggak punya apa-apa. Saya enggak keluar zakat. Enggak usah pusing dan enggak dosa karena tidak punya. Adapun masalah jika ada orang mendapatkan jatah sedikit kemudian kok diberikan kepada imam atau anak-anak sekolah pondok apa santri dan sebagainya. Santri bukan orang yang berhak menerima zakat. dan ustaz juga bukan orang yang berhak menerima zakat, kecuali ustaznya fakir. Kalau ustaznya fakir, dia lebih berhak. Beri ustaz yang fakir itu, jangan sampai dibiarkan terlantar. Tak. Ustaz yang fakir berhak mendapatkan zakat karena kefakirannya, bukan karena keustadannya. Dan kami sampaikan berulang-ulang, kita perlu ilmu insyaf saja. Wahai orang yang membayar zakat, salurkan zakatmu kepada yang berhak. Jangan salah Anda menyalurkan zakat. Ada tiga penjahat dalam zakat. Yang pertama adalah orang yang kaya, orang yang kaya tidak mau mengeluarkan zakat adalah penjahat dalam zakat, haram baginya. Yang kedua adalah orang yang tidak punya ilmu membagi zakat tapi salah menyalurkannya, juga zalim dia. Yang ketiga adalah orang yang tidak berhak menerima zakat tapi menjadi pura-pura orang yang berhak menerima zakat, juga penjahat dalam zakat. Hendaknya kita semua ini hati-hati. Semoga Allah menjadikan kita orang yang membayar zakat, bukan yang menerima zakat. Amin. Kok setengah-setengah? Semoga kita menjadi orang yang membayar zakat, bukan orang yang menerima zakat. Amin. Alhamdulillah, kebiasaan senang menerima zakat. Kami selalu ingatkan kepada siapapun, jangan senang dengan duit zakat. Duit zakat itu adalah min awsakhi amwalin nasi, kotoran hartanya manusia, kecuali bagi orang fakir yang sesungguhnya harta bersih. Kalau Anda orang yang cukup mengambil harta zakat, haram. Dan tolong zakat tidaknya diberikan kepada yang berhak, prioritasnya adalah innama shadaqatul fuqara wal masakin, utamakan mereka dulu. Dan jangan diperluas urusan fisabilillah, selalu kami sampaikan. Sampai kami waktu itu didudukkan ketemu dengan MUI dan Badan Amil Zakat, MUI Kabupaten Cirebon, untuk mendiskusikan masalah zakat ini. Kami sampaikan zakat bukan untuk bangun masjid, zakat bukan untuk bangun pondok, zakat bukan untuk berikan ustaz yang sudah banyak duit. Zakat diberikan untuk ustaz yang fakir. Masjid ini yang bangun adalah orang muslim, bukan orang kafir, ya kan? Yang bangun zakat orang kafir atau orang muslim? Muslim. Orang kaya atau orang melarat? Kaya. Maka duitnya orang melarat jangan dikasihkan untuk bangun masjid. Salurkan kepada yang berhak sana. Jadi insyaallah bulan depan ibu hadir di sini majelis, kita bahas fikih praktis, puasa praktis. Harus benar puasanya, harus sadar Ramadan. Sebentar lagi Ramadan, bikin puasa praktik, hadirnya agak awal, seperti ini bagus tepat, awal waktu. Nah, zakat jangan diberikan untuk pembangunan. Yang membangun masjid adalah dana-dananya orang kaya. Orang fakir, Masya Allah. Kami menulis satu buku, Kasful Ummah, Fisurfi Zakat Fil Masalih Al-Amah. Memberikan zakat kepada masalah amah, hati-hati. Bukan untuk membangun rumah sakit sekalipun. Kecuali memang kita siapkan untuk orang fakir. Yang masuk rumah sakit orang kaya juga, kan kacau nanti. Berikan kepada orang fakir. Dan jangan diambil hartanya orang fakir itu. Jangan untuk bangun masjid, kasihan mereka. Mereka butuh makan untuk nyekolahkan anak. Kadang mereka masuk rumah sakit tidak bisa bayar. Masuk rumah sakit tidak bisa bayar. Ada sebagian yang masih... Bagaimana kita tega untuk bangun masjid? Masjid, alhamdulillah, megah semuanya. Pondok pesantren akan dibangun dengan harta bersih. Kami pun sampaikan, jangan nyumbang pondok dengan harta zakat. Zakat bukan untuk bangun pondok. Kalau Anda masih belum tersentuh hati, Anda pergi ke rumah sakit umum. Anda duduk di sana dalam waktu yang singkat saja. Berapa kali Anda melihat orang yang wajahnya sendu karena dia tidak bisa punya, tidak punya uang untuk menembus obatnya. Bahkan ada orang keluar dari rumah sakit tidak bisa bayar. Bahkan ada seorang anak muda datang kepada kami menangis dan menyesal. Kenapa ibunya meninggal? Lalu, kenapa kau menyesal? Sudah diampun. Bukan itu. Kalau masalah ajal itu adalah di tangan Allah, Buya. Cuma saya menyesal waktu ibu saya sakit, saya tidak bisa membawa ke rumah sakit karena saya tidak punya uang. Sudah begitu, akankah duitnya kita gunakan untuk membangun pondok pesantren? Dari mana itu fatwa? Katanya dari fatwa Qofal Asy-Syazi. Tidak, Qofal tidak berkata itu. Itu kan kata Imam Razi wa taqala ba'dul fuqaha, sebagian fuqaha menukil dari namanya Qofal. Ba'dul fuqahanya sudah tidak jelas Qofalnya. Ada dua Qofal, Qofal Syasi, ada Qofal Kabir, Qofal Shagir. Qofal yang mana? Mungkin di antara yang hadir ada yang tidak nyaman dengan ini, akan tapi ini bahasa cinta kami. Sudahlah wahai para asatid. Gunakan hartanya orang fakir untuk orang fakir. Jangan Anda gunakan untuk masjid dan pondok. Yang bangun pondok Anda insyaallah akan dikirim oleh Allah orang kaya membangun. Tidak usah dari harta zakat. Saya itu sudah keras begini, ngomong begini masih ada orang salah. Assalamualaikum Buya, ini zakat untuk Buya. Lah, ini tidak pernah ngaji dengan Buya ini. Zakat untuk Buya. untuk pondok ini tambah ada ngaji lagi. Pondok jangan dibangun dari duit zakat, dari duit yang bersih, bukan dari duit zakat. Zakat fakir miskin sana. Saya begitu saja masih sering salah, apalagi kalau saya diam. Itu di pondok Al-Baja itu banyak orang tiba-tiba datang mengasih duit zakat. Tidak, kalau duit zakat tidak dibangun untuk bangun pondok. Duit zakat saya salurkan kepada orang sakit. Kalau Anda berkata gak ada yang butuh, bilang saya, kita, banyak orang yang butuh hari ini. Saat ini pun beberapa orang masuk rumah sakit yang harus diselesaikan urusannya. Kadang ada dapat santunan, anggap saja dapat bantuan dari negara misalnya. Yang dibantukan yang sakit saja. Yang jaga kan tinggalkan pekerjaan, ya kak? Gak dapat gaji kan di situ? Ayo. Sudahlah, jangan tolong kepada orang fakir, sudahlah. Jangan dolim kepada orang fakir. Jangan digunakan hartanya orang fakir untuk bangun pondok sekalipun. Takutlah kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Adapun santri yang fakir boleh nerima. Santri yang fakir boleh nerima, tapi santri kaya enggak boleh nerima zakat. Kata si fisabilillah, jangan diperlebar orang naik haji fisabilillah, nanti saya minta zakat tunai haji nanti. Dalam hadis sahih Imam Ahmad meriwayatkan, orang naik haji itu fisabilillah. Orang naik haji fisabilillah. Ya sudah, ngambil duit zakat untuk naik haji, kacau nanti. Pak hajinya dari duit zakat nanti. Berantakan semuanya. Jangan diperlebar itu semuanya. Mohon maaf jika tidak nyaman untuk sebagian hamba Allah. Semoga Allah menjadikan Anda yang tidak nyaman menjadi orang yang cukup dengan harta yang bersih, bukan dari zakat. Kami inginkan itu semuanya. Cukup karena waktu. Bismillah. Kita membahas masalah waris tapi kemana-mana tadi. Apa? Pertanyaan tertulis? Masalah seorang wanita, seorang anak gadis. Tidak apa-apa, ini pertanyaan sudah saya baca, saya pegang, harus saya jawab. Saya jatuh cinta kepada seorang teman sekelas, sekampus, namun saya tidak tahu pacaran itu harus bagaimana. Bagaimana saya mengemas cinta itu? Wahai anakku yang Buya cintai, cinta adalah fitrah Allah berikan kepada hamba. Dan orang mencintai bukan salah, tetapi yang menjadi dosa adalah di saat engkau melakukan yang haram. Mencintai bukan sebuah haram. Mencintai bukan haram, akan tapi berbuat dosa atas dasar cinta itu yang haram. Cinta adalah pemberian dari Allah dan itu adalah fitrah. Bahkan dalam dikatakan oleh para ulama, kalau ada orang mati gara-gara mencintai, mati syahid. Ada orang mencintai lalu dia menahan, tidak mau menghayalkan dia, tidak mau ngomong dengan dia, tidak mau melihat dia, tidak mau ketemu dia, tapi dia mencintai ngenes sampai mati, masuk surga dia. Tapi kalau sudah SMS WA-an itu neraka. Pacaran adalah budaya, bukan budaya Islam, dan itu adalah umpannya iblis bagi adik-adikku semuanya. Ada dalam mendidik cinta. Sebetulnya ibu ya ingin menghadirkan seminar tentang cinta, pendidikan cinta harus dihadirkan. Para orang tua hendaknya juga punya ilmu mendidik anak dalam cinta. Ini mungkin kalau yang mendengar radioku 3 minggu yang lalu atau sebulan yang lalu, yang membahas bagaimana mengenalkan cinta kepada anak-anak kita. Kalau kita tidak mengajari cinta kepada anak kita dengan benar, maka ketahuilah anak kita akan belajar cinta dari yang tidak benar, sehingga bisa masuk dalam perzinaan dan mukaddimah zina. Orang tuanya masuk neraka jahannam. Awas, hati-hati. Akan tapi mencintai itu begini marhalahnya, wahai anak-anakku semuanya. Jatuh cinta tidak serta-merta. Kalimatnya tidak enak, tapi tetap enak namanya cinta. Jadi istilahnya jatuh cinta, panah, asmara. Ini kan ngeri-ngeri semuanya, serem sebetulnya. Akan tapi ketahuilah, ada dalam bahasa cinta. Ini mungkin ada harus ceramah khusus yang insya Allah akan kita buka untuk anak muda. Bagaimana engkau mencintai? Jadi orang itu tidak serta-merta mencintai. Ada kalau anak kecil kita sering dengar dulu umur mulai 11-12 masa pubertas itu adalah istilah cinta monyet. Cinta monyet belumnya sebelum cinta. Cinta monyet itu adalah senang sesaat, setelah pergi juga lupa. Itu cinta monyet. Percaya kalau anak-anak umur 12 tahun, 13 kalau sudah mulai senang dengan pasangan, dia berlibur sama ibunya sudah lupa dengan orang itu. Karena cintanya cinta monyet, belum mencintai sesungguhnya. Jadi ada marhalah anak-anakku semuanya, khususnya yang bertanya ini jika ada di sini. Jadi orang itu tidak serta-merta langsung mencintai, dan cinta itu bukan urusan hati saja, tapi ada ikut, ada sangkut pautnya dengan akal. Mustahil orang mencintai sesuatu tidak pernah ia kenal, tidak pernah ia mengerti. Aku mencintai seseorang, kayak apa? Enggak tahu. Itu gila. Pasti karena dia ganteng, dia soleh, dia baik, dia ini harus. Nah, tapi anakku yang soleh, solehah ini, cinta tidak serta-merta. Cinta itu ada masa, ada marhalah. Langkah pertama yang ada di dalam hati seorang yang normal adalah fitrah kecenderungan. Dan bukan aib, itu adalah benih cinta. Kecenderungan, dan itu fitrah. Engkau sebagai seorang laki-laki senang dengan perempuan, seorang perempuan senang dengan laki-laki, fitrah. Sehingga kecenderungan, pokoknya nyaman saja kalau sudah ngomong sama perempuan, karena saya seorang laki-laki, nyaman saja, enak saja. Dengar suara, menikmati. Karena normal, anak kita normal, Anda laki-laki normal. Di saat mendengar suara perempuan dan sebagainya, lihat bentuk perempuan dan sebagainya, kecenderungan, itu berarti Anda normal. Bukan syahwatmu dengan binatang, bukan. Sama. Lawan aja, jenis. Berarti fitrahmu normal. Setelah fitrah normal, baru bari kekaguman dulu. Ini kekaguman, maaf salah. Kekaguman dulu, kagum secara umum. Setelah kagum secara umum, nanti baru ada cenderung. Sudah mengerucut. Dari 1000 orang, mulai ke si dia. Sering lihat dia. Mulai gayanya, omongannya, perilakunya, dan sebagainya. Ya, mulai setelah itu apa? Cenderung. Sering lihat. Wala balik ngelihat rumahnya lama-lama. Lewat senang lewat rumahnya itu, motor. Melihat motornya senang. Wahai anakku, itu fitrah wahai anakku. Tapi di saat seperti ini harus digunakan akal. Jangan engkau mengambil keputusan wahai orang cerdas. Anak cerdas, itu menunjukkan kamu normal. Akan tapi setelah itu tidak boleh, harus yang ketiga itu mengambil keputusan mencintai. Kapan mengambil keputusan mencintai? Jika engkau sudah punya kebayang di langkah keempat. Setelah engkau mencintai, apa yang kau lakukan setelah itu? Sudah waktunya engkau menikah? Kemudian apakah dia masuk kriteria? Orang yang bakal memuliakanmu? Kemudian masa depan akhiratnya jelas, jadi punya gambaran. Maka, wahai para orang tua, hendaknya anak kita itu di saat masa mulai kecenderungan ini, sudah diberi kriteria, dikasih rambu-rambu. Untuk membatasi agar di saat mengambil keputusan benar. Sehingga dikasih rambu-rambu. Makanya wahai para orang tua, hendaknya sudah senang berdiskusi dengan anak-anaknya yang sudah mulai masa pubertas, umur 12 ke atas. Seorang ibu harus senang menjadi kawan baik buat anak perempuannya. Untuk diskusi tentang masalah hati dan cinta. Misalnya kita menemukan anak putri kita kok sudah sering lama-lama bercermin, sisiran bolak-balik. Ini sudah paham. Kalau dia sudah ada kecenderungan dengan kaum laki-laki, maka saat itu ibu masuk untuk diskusi dengan dia. Bukan kita suruh pacaran seperti ibu yang sakit dan ibu yang gila itu. Nah, kamu kok belum pacaran sih? Sudah gede. Oh, ini sakit. Ini orang tua. Bukan akan tapi di saat anak sudah punya kecenderungan, mungkin sering ngomong, Mama kenal anak laki-laki itu? Nah, kalau sudah tanya. Atau dia, kalau melihat laki, kita sudah bisa melihat. Tiba-tiba di bukunya ada nama seorang laki-laki. Harus kita waspada. Nama laki-laki. Kemudian kok ada fotonya dan sebagainya. Berarti sudah mulai mau menjatuh hati. Jadi mulai dari kecenderungan, mulai jatuh cinta. Mau jatuh cinta. Sebelum jatuh, ditolong dulu. Dikasih kriteria. Begini loh sayang. Ya. Kita sudah ngerti kalau dia mulai senang dengan laki-laki. Tapi jangan diperkuat. Kamu jangan dengan ini loh. Oh, enggak begitu caranya. Itu urusan hati. Enggak bisa ditantang, lawan dia. Lawan dia, akan tapi kita ajak bicara diskusi baik-baik. Wahai anakku yang soleh, apa yang soleh? Kamu sudah umur 14-15 ya, biasanya seperti kamu itu sudah ada kesenangan dengan yang lain, lawan jenis, itu wajar nak ya. Akan tapi wahai anakku, apa bentuknya? Suamimu nanti harus orang yang bisa memuliakan kamu. Sebab hidup itu susah nak, kalau suamimu bukan orang yang benar, capek. Suamimu harus seperti yang diajarkan Nabi Tungkahul Mar'atuk, suamimu harus rajin sholat, baik dengan ibunya, orang soleh. Kita beri pemahaman kriteria tentang siapa yang bakal menjadi suaminya. Sehingga dia setiap saat kita ajak diskusi. Pokoknya, sayang, teteh, kalau suamimu harus orang seperti itu, harus orang baik, harus orang yang gini. Dia tuh sambil berjalan mikir, orang yang suka titip salam tuh dipikir-pikir. Nggak sholat, oh nggak masuk dia. Dia ini, gak mudah jatuh cinta, karena dia punya rambu. Kemudian apa? Dan setelah itu nak, karena kalau sudah namanya orang mencintai itu, biasanya berat untuk pisah, selalu ingin berkumpul. Kalau tidak benar bisa masuk bab zina. Ini diajak diskusi. Sehingga seorang anak itu mikir, wah, saya masih kelas SMA, baru SMA kelas 1, kok ada kecenderungan, kata mama, orangnya harus baik. Lah ini kok baik? Orang sudah baik, orang yang soleh, rajin sholat, baik-baik sama ibunya. Akan tapi setelah itu apa? Apakah mungkin saya nikah sekarang? Kayaknya belum. Jadi ditahan dia, tidak langsung jatuh cinta. Tetapi kalau tidak pernah dapat pendidikan, dia setiap hari telepon 6 kali, na'udzubillah, akhirnya masuk bab zina karena salah orang tua. Maka wahai para orang tua, mendidik cinta, bukan anak kita suruh pacaran, akan tapi kita tunda dengan memahamkan makna kriteria, biar anak kita nanti kalau milih pasangan yang benar. Jadi dalam memilih kriteria ini sebelum menjatuhkan hati, sehingga anak itu masih aman, dia normal. Di saat mau senang dengan dia, dilihat enggak cocok, mudah. Tapi kalau sudah terlanjur mencintai, itu repot. Apalagi terus dapat suntikan dari kawannya, oh dia titip salam, dia senang, dia tidak bisa tidur kemana, akhirnya betul gula jawa rasa coklat. Musibah ini, repot ini, na'udzubillah. Dungu, banyak wanita dungu, anak-anak laki-laki dungu urusan cinta. Ini adalah pembahasan, insyaallah ibu bapak yang punya anak-anak dewasa, kalau nanti dibuka seminar cinta, dikirim anaknya semuanya, bukan untuk kita ajari bagaimana mereka pacaran, akan tapi bagaimana tahu hatinya sehingga benar di dalam merawat cintanya, sehingga cinta tidak ditunggangi hawa nafsu dan syahwat sehingga masuk perzinaan. Ibu saat ini masyaallah anak-anak kecil berzina. Ada sebuah laboratorium menemukan anak umur 11 tahun sakit mah. Dipikir ibunya sakit mah, ternyata masuk keluar dari sakit mah. Mah itu ya, tahu mah ya. Setelah keluar dari laboratorium, ternyata ibunya menangis karena anak umur 11 tahun sudah positif. Na'udzubillah. Wahai para orang tua, waspadalah dengan anak-anakmu. Berzinaan adalah hina. Berzinaan hanya dilakukan oleh rendah atau orang yang belum berakal. Tidak mudah orang melakukan perzinaan. Tidak mudah orang melakukan perzinaan. Hanya kebusukan jiwa saja. Syahwat iya, akan tapi ketahuilah, zina tidak gampang bagi orang mulia. Seorang wanita pada zaman Nabi Hindun, di saat Nabi Muhammad membaiat, hei wanita-wanita Arab, berbaiatlah kalian. Berbaiat apa ya Rasulullah? Untuk min billah, untuk kau beriman kepada Allah. Baik ya Rasulullah, aku beriman kepada Allah. Yang kedua, baik apa lagi ya Rasulullah? Berbaiklah kalian untuk tidak mencuri. Baik, kami tidak akan mencuri ya Rasulullah. Apalagi ya Rasulullah? Berbaiklah wahai wanita Arab, Allah tazdina, agar kalian tidak berzina. Kaget. Di saat suruh berbaik agar tidak berzina, mereka mengatakan, ya Rasulullah, tazdil hurratu, apakah mungkin berzina orang seperti kami ini? Orang mulia itu mustahil zina. Itu loh maksudnya. Rendah zina itu. Tazdil hurratu, orang mulia. Kim zina? Zina busuk, bisa dengan mulia, kenapa dengan kebusukan? Kemudian kami himbau juga lagi untuk menghindari zina, wahai para orang tua, jangan mempersulit urusan pernikahan anakmu. Yang mempersulit urusan pernikahan anaknya akan dipersulit urusannya oleh Allah, hati-hati. Mudahkan pernikahan anakmu, SMA kelas 1, 2, 3, tidak ada masalah. Halal, masalah sekolah nanti sambil sama-sama sekolah. Ada sebagian orang mempertahankan, yang penting kamu kuliah selesai dulu nak, bikin malu aja, baru kuliah langsung nikah. Anda tidak tahu keadaan saat ini. Anda dulu, zaman dulu lihat, gangguan tidak ada, HP tidak ada, televisi tidak ada, aurat tidak ada. Ada orang tua yang cukup melarang anaknya menikah, padahal sudah cukup hartanya. Anaknya kuliah dulu, nak, pokoknya tak kuliah, tak mau, pokoknya. Mama tidak setuju, pokoknya tak kuliah, selesai kuliah. Malu dia, akhirnya tetap kuliah. Sementara dia sudah dekat dengan kaum laki-laki. Akhirnya apa? Gelar dapat sarjana ekonomi plus pezina, dosanya ibunya juga dapat. Ini ada sebagian orang tua yang mohon maaf tidak punya kecerdasan. Mohon maaf wahai para orang tua, jangan pandang anakmu sebagai anak selamanya. Tapi ingat, pandang anakmu sebagai seorang pria atau wanita. Hei orang tua, jangan disamakan. Zamanmu bukan zaman sekarang, dan fisikmu bukan seperti fisik anak kita. Yang ditonton oleh dirimu bukan yang ditonton oleh anak-anak kita. Maka jangan mempersulit urusan pernikahan. Buka pintu halal untuk mereka. Bahkan selalu harus memberikan ajang jembar kepada anak-anak kita. Wahai anakku, kalau masalah zina, pacaran, umi bakal marah. Tapi kalau kau menikah, minta kapan saja, akan saya turuti. Dan tidak mungkin mereka minta hari ini. Tapi sebagian orang tua, pokoknya tidak mau nikah kecuali sampai selesai kuliah. Ini bagaimana? Ini adalah urusan pribadi yang tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Urusan pernikahan jangan mengatur Anda. Akan tapi jika Anda menemukan anak ingin menikah, kalau Anda menunda dengan cara tentunya, bagaimana kira-kira kamu bisa sabar tidak nak kalau ditunda 1 tahun? Ingat ya, ingat, takut kepada Allah. Kalau kamu bisa sabar sayang, ditunda 1 tahun biar ini. Kalau dia diam, mungkin. Kalau tidak sabar, ngomong ke umi. Kalau dia, umi, saya ingin nikah sekarang. Berarti harus paham. Kenapa? Di luar perzinaan mudah terjadi. Ibu jangan merasa bangga jika anaknya lulus tanpa diperhatikan urusan pribadinya ini. Lulus kuliah. Hati-hati. Ini adalah masalah pendidikan. Baik, sampai di sini saja. Wahai para orang tua. Hati-hati urusan anak-anakmu. Cinta anak-anakmu dijaga. Jangan diizinkan untuk pacaran dan lainnya. Akan tapi arahkan dengan cara yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna. Wansurna wa la takhdhulna wa 'afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa tuthir 'alaina innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, muliakan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Jaga iman kami ya Allah, jaga anak-anak kami ya Allah, jaga akidah kami ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari memutus tali persaudaraan gara-gara rebutan warisan ya Allah. Yang saat ini sering terjadi kakak adik bermusuhan gara-gara warisan ya Allah. Maka kami mohon jika ada di antara yang hadir di sini ya Allah, ada kakak adik yang bermusuhan gara-gara waris, kami mohon lembutkan hati mereka, pertemukan mereka dalam cinta sehingga mereka tidak bermusuhan lagi ya Allah, dan mudahkan mereka untuk memberikan kepada yang berhak ya Allah. Ya Allah, sungguh kami tidak rela jika ada yang di tempat ini bermusuhan dengan saudaranya gara-gara warisan ya Allah. Dan jadikan ilmu yang kami dengar adalah ilmu yang kami rasakan dengan hati kami. Jadikan ilmu yang kami dengar ilmu yang mudah kami amalkan ya Allah. Kami ingin ya Allah hidup kami saling mencintai dengan saudara-saudari kami, dengan kerabat-kerabat kami ya Allah, tanpa pemusuhan dan tanpa kebencian. Dan kami mohon jauhkan kami dari dendam kepada sesama kami ya Allah. Dan kami mohon jika ada orang yang berbuat zalim kepada kami, jika ada orang yang aniaya kepada kami, menyakiti kami, kami mohon ya Allah, jangan kau timpakan musibah kepada mereka. Ya, siapapun yang berbuat jahat kepada kami, ampuni mereka dan berikan kesadaran kepada mereka. Sungguh kami tidak rela ya Allah jika ada orang masuk neraka gara-gara kami ya Allah. Dan kami mohon lembutkan hati kami, jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah, tanpa permusuhan. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah, dengan anak-anak yang soleh-solehah ya Allah. Jaga anak-anak kami, jaga iman anak kami, jaga akhlak anak kami, jaga hati anak-anak kami ya Allah, dan para santri-santri kami, dan siapapun yang bersama kami. Jauhkan kami ya Allah dari zina yang busuk, hina dan kau hinakan ya Allah. Yang saat ini banyak terjadi di sana sini berzinaan yang busuk itu ya Allah. Jauhkan kami dari zina yang busuk dan hina itu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara hambamu ini ada hambamu yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kesadaran kepada mereka dan ampuni mereka dan tutup aib mereka di dunia sehingga di dunia mereka tetap terhormat, tetap mulia, dan tutup aib mereka di akhirat sehingga di akhirat tidak kehukum lagi ya Allah. Kami tidak rela jika ada di antara mereka masuk dalam kehinaan berzinaan ya Allah. Ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayangmu kepada mereka semua ya Allah. Dan kami mohon yang belum menikah, jaga kehormatan kemuliaan mereka, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang mulia yang kemuliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon seperti engkau pertemukan kami saat ini, pertemukan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Dan jauhkan kami dari riba, jauhkan kami dari makan makanan yang haram, jauhkan kami dari segala yang menjadi sebab engkau murka pada kami ya Allah. Kami ingin ridhamu ya Allah. Kami mohon yang sempit rizki lapangkan dengan rizki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam membayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara yang hadir ini merasa tidak nyaman atau hati mereka tersinggung oleh kalimat-kalimat kami atau ungkapan-ungkapan kami lalu mereka sakit hati, kami mohon gantilah dengan segala kebahagiaan ya Allah. Ganti dengan segala kebahagiaan dan kebaikan di dunia dan di akhirat. Jangan biarkan di hati mereka kebencian kepada kami. Sungguh kami tidak ingin menanamkan kebencian kepada siapapun ya Allah. Kami ingin hidup kami saling mencintai ya Allah. Angkat derajat mereka ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jadikan kami ahli istiqomah ya Allah. Yang punya masalah selesaikan urusan mereka, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan dalam membayar hutang-hutangnya. Dan kami mohon ya Allah, jadikan kami pejuang-pejuang kekasihmu Nabi Muhammad. Jadikan kami pejuang-pejuang kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Dan semua yang telah berjuang bersama kami, kami mohon berikan ketulusan dan keikhlasan ya Allah. Dan jadikan kami semua ahli istiqomah ya Allah. Sungguh engkau telah hadirkan hamba-hambamu ini karena engkau mencintai mereka ya Allah. Kami mohon semua yang kau hadirkan di sini, hadirkan kembali kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Jangan ada yang tertinggal satupun ya Allah. Jadikan mereka ahli istiqomah di dunia dalam kebaikan ya Allah. Dan jadilah Allah berikan hingga kelak nanti masuk surgamu ya Allah. Dan kami mohon berikan kepada kami umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Baik, terima kasih yang paling pihak semuanya, mohon diingatkan nanti pengajian kami itu pengennya jam 9.30 sudah selesai, tidak usah tambahan lagi, saya tidak melihat jam, pokoknya 9.30 selesai, dari tim harus bisa menutup jam 9.30. ini saja, mohon maaf, mohon doa selalu, wabillahi taufik hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengajian selanjutnya harus ada pengumuman. Pengajian selanjutnya bulan depan tanggal 27 Mei atau 20 Sya'ban. Puasa praktis hukumnya 27 Mei 20 Sya'ban. Dan juga pengajian umi besok ya. Enggak ada. Enggak, besok. Pengajian umi enggak ada besok, sudah didahulukan. Pengajian bulan depan tanggal 27 Mei 20 Sya'ban insyaallah. Enggak tahu.